عليه السلام فلم يزل له ولم يزل له هديا. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وقال الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشرع الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. اخوه الاسلام، الله سبحانه وتعالى telah memberitahukan di dalam Al-Quran Al-Karim bagaimana usaha syaitan untuk menyesatkan manusia. Berbagai macam usaha ditempuh oleh syaitan, demikian dan syaitan di dalam Al-Quran Al-Karim. Allah berfirman: فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَكَ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ. Ya Allah, karena engkau telah tetapkan aku, kata Iblis, maka aku akan benar-benar menghalangi mereka dari jalan yang lurus. Ia adalah merupakan janji Iblis. Maka ia keluarkan berbagai macam, ia kerahkan berbagai macam usaha untuk menyesatkan manusia. Di antara yang disebutkan oleh Allah dalam surat Al-An'am ayat 22. Atau yang punya buku ini, silakan dilihat halaman 13. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: "Qul ala al-mu'minina yughfirullah ma la yanfa'una wa la yadhurruna wa nuraddu ala ahqabina ba'da idh hadana Allah." الذي استخرجه لشياطين في الارض حيران له اصحاب يدعونه الى الهدى اتنا قل ان هدى الله هو الهدى فامرنا بالمسلم لرب العالمين. Apakah kita akan yang tidak memberi manfaat, tidak pula mendatangkan mudarat kepada kita? Dan apakah kita akan dikembalikan ke belakang setelah Allah memberi petunjuk kepada kita seperti orang yang telah disesatkan oleh setan di bumi dalam keadaan kebingungan? Kawan-kawan yang mengajaknya segera lurus dengan mengatakan, "Ikutilah." Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk kebenaran, dan kita diperintahkan agar bertakwa kepada Rasulullah. إخوة الأسلام، الشيخ خليل بن عيد الهلال في كتاب ليه مقام الشيطان في كما بحث تنتع في أن ترى قوات الشيطان لم أخلاق الشيطان أدلا بإتو الحيران بيوم بأن ترى تفكيرا sehingga kebingungan itu menyerang seseorang kepada apa? Ima kutub atau ia menjalani jalan yang tidak diridhoi Allah. Perpecahan umat yang terjadi di tadi dalam tubuh kaum muslimin yang telah dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang sahih, di antaranya hadis yang dikeluarkan oleh banyak imam, Tirmidzi, Abu Dawud, Imam Ahmad, Nasa'i, dan dikeluarkan diriwayatkan dari sekitar 15 sahabat dan disahihkan oleh sekitar 13 ulama muhaqqiqin dari ahli hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tatakhtalifu hadhihi ummah 'ala 73 firqah." Umatku ini akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Rasul kita yang mulia mengabarkan bahwa umat Islam akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Ia hadis yang sahih, karena diriwayatkan dari hadis Ibnu Abbas. Demikian pula Abu Hurairah, demikian pula Muawiyah bin Abu Sufyan, demikian pula Abdullah bin Umar, demikian pula Sa'ad bin Abi Waqqas, demikian pula Abu Sa'id al-Khudri, dan disahihkan oleh banyak ulama di antaranya Al-Hafiz al-Iraqi, Imam Nawawi, demikian pula Imam Al-Hafiz bin Hajar, Ibnu Katsir, Asy-Syafi'i, dan banyak lagi. Adapun yang menzaifkan hadis ini tidak mempunyai hujjah sama sekali, sebatas mendoakan salah satu jalan daripada jalan-jalan harus tersebut. Kenyataan membuktikan demikian. Umat Islam terpecah belah. Kullu hizbin bima ladaihim farihun, dan setiap kelompok berbangga dengan apa yang ada pada kelompoknya. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengabarkan bahwa umat Islam pasti akan berpecah belah. Namun bukan berarti Allah ridho kepada perpecahan. Bukan berarti Allah Subhanahu wa ta'ala ridho kepada perpecahan di hati. Sebagaimana Allah menghendaki adanya maksiat, Allah tidak ridho apabila atau hamba-hamba yang berbuat maksiat kepada Allah. Perpecahan ini, keanekaragaman pemikiran, menyebabkan banyak kaum muslimin bingung bimbang, terutama di antara orang-orang pulau ini. Tidak tahu mana jalan yang harus diikuti, tidak tahu mana pemikiran yang harus diambil. Akhirnya apa yang terjadi, sebagian manusia putus, tidak lagi mau mempelajari agama. Katanya umat Islam berpecah belah. Ia masing-masing merasa dirinya kenal. Dia tinggalkan ilmu agama. Akhirnya dia ridho menjadi orang-orang Allah. Sebagian kelompok mencetuskan ide-ide yang aneh. Apa katanya? Nanti insyaAllah kita akan bahas di bab yang kedua. Jangan merasa benar. Sebagian mereka berkata, jangan mempermasalahkan sesuatu yang sifatnya sepele, parsial. Sebagian lagi mereka, itu kan pemahaman ulamamu, saya pun punya ulama. Sebagian lagi mereka, sudahlah kita bersatu padu saja. Yang masalah-masalah seperti itu tidak perlu diributkan. Akhirnya dia mempertahankan persatuan. Sebagian lagi mereka, katanya, ya, mengapa kita harus menimbulkan masalah-masalah bid'ah dan yang lain? Sementara di sana kaum muslimin, di sana kaum muslimin katanya dibunuh, di sana katanya kaum muslimin di Palestina, di Bosnia dan yang lainnya. Ini semua buat Islam ada di masyarakat kita. Entah itu orang awamnya, entah itu aktivisnya, akan tetapi mereka semuanya tidak mengetahui, atau entah mungkin pura-pura tidak tahu. Tidak ragu lagi, mungkin niat mereka benar, niat mereka ingin memperjuangkan Islam sahih, niat yang benar mungkin kita akui mereka menginginkan untuk memperjuangkan Islam, tetapi ternyata karena perjuangan itu tidak diikuti dengan ilmu yang sahih, dengan bimbingan para ulama yang benar, sehingga akhirnya mereka mengambil jalan-jalan yang lain. Ikhwatul Islam ma'azzani Allah wa yakum. Saya bawakan dalam kitab saya ini beberapa contoh mengapa manusia ditimpa kebingungan. Yang pertama, yaitu dangkalnya ilmu. Dangkalnya ilmu adalah merupakan sebab terbesar seseorang itu bingung. Dangkalnya ilmu sebab terbesar seseorang tersesat jalan. Sesuatu yang tidak bisa ditolak oleh fitrah semua manusia. Seseorang yang tidak punya ilmu, dia tidak akan bisa melakukan apa-apa. Antum saja, masalah-masalah yang sifatnya dunia butuh kepada ilmu. Antum tidak tahu ilmu komputer, kalau tidak tahu ilmunya, antum tidak akan bisa menjalankan komputer. Ya. Antum mau masak, bikin combro, tapi tidak tahu caranya, tidak akan pernah bisa. Seluruh perkara kalau tidak punya ilmunya, abadan dia tidak akan pernah bisa. Apalagi masalah agama, kalau masalah dunia, barangkali ya seseorang bisa memproduk sesuai dengan seleranya sendiri. Masalah agama, kekuatan Islam yang itu merupakan hakul lillah, hak Allah Rabbul Alamin. Kekuatan Islam adalah yang maha biasa. Kurangnya ilmu menjadikan seseorang tidak mengetahui jalan yang sah. Makanya betapa banyak ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, anjuran-anjuran para ulama, kita disuruh untuk datang ke majlis ilmu, duduk di majlis ilmu, berapa banyak keutamaan-keutamaan, fadilah-fadilah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan menuntut ilmu. Saya yakin kebanyakan itu sudah mengetahui. Maka ikhwatul Islam ma'azzani Allah wa iyyakum. Namun terkadang jalan menuntut ilmu itu banyak sekali halangan-halangannya. Coba antum lihat di halaman 18. Namun setan berusaha menghalang-halangi manusia dari ilmu. Banyak cara dia lakukan, di antaranya satu, dengan menakutkan. Ia berkata, katanya bila engkau menuntut ilmu dan semakin banyak ilmu, engkau tidak akan dapat mengamalkannya. Ini ya, saya tulis ini pengalaman saya dulu ketika saya telah mengajar sebuah pengajian di sana di Jakarta. Suatu dia ada seorang bapak-bapak sekitar umur 55-60 tahun datang ke saya dan berkata, Ustaz, saya lebih senang menjadi orang bodoh. Kata saya, kenapa? Kenapa bapak rasanya lebih senang jadi orang bodoh? Apa kata dia? Sekarang Ustaz, kalau misalnya saya tidak tahu itu maksiat, kemudian saya melakukan maksiat, saya berdosa tidak? Saya jawab, tidak berdosa. Baik, kalau saya tahu itu maksiat, kemudian saya lakukan maksiat itu, saya berdosa tidak? Berdosa. Kalau begitu saya lebih senang jadi orang berdosa. Ya, kalau saya tidak tahu, saya tidak akan ditulis maksiat di sisi Allah. Kalau saya tahu, kemudian saya amalkan malah menjadi maksiat. Akhirnya, saya katakan begini. Ya, akhirnya. Bapak yang Allah rahmati, semoga Allah mencintai bapak. Kalaulah kebodohan itu lebih Allah ridai, tentu Allah tidak akan putus para rasul. Kalau kebodohan itu lebih Allah ridai, Allah tidak akan turunkan Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Allah turunkan para utus para rasul, Allah turunkan kitab-kitab di dalam rangka apa ya? dalam rangka supaya manusia mengetahui tentang diri Allah Taala ini. Saya katakan kepada Bapak, mana yang lebih maslahat, seseorang punya ilmu atau orang yang menjadi bodoh bagaikan binatang ternak yang kerjaannya mungkin dia mengikuti hawa nafsu. Orang yang bodoh dia tidak tahu kemaslahatan diri. Betul. Orang yang bodoh tidak tahu mana yang hak, mana yang batil. Itu yang ada di masyarakat. Dia katakan begitu. Saya takut menuntut ilmu, katanya, karena saya takut tidak bisa mengamalkannya. Hadhihi syubhatu syaitan, itulah di hati yang langkah syaitan bagaimana seseorang itu tidak menuntut ilmu. Ditakut-takuti dia. B, dengan menghiasi dan menjadikan manusia merasa cukup dengan ilmu yang miliki. Apa katanya? Persoalan umat tidak akan selesai hanya dengan menuntut ilmu, hanya dengan menghadiri Sahih Bukhari atau yang lainnya. Kibiran ini berasal dari sebagian saudara-saudara kita. Sebuah buku yang berjudul Ikhwanul Muslimin An-Nizahullah yang terbalik. Dia mengkibir orang yang mengkaji Fathul Majid. Dia mengkibir orang yang mengkaji kitab Syarah Aqidah Tsahawiyah. Dia mengkibir orang yang sebatas kerjaannya katanya duduk di majelis ilmu. Apa katanya? Cuma belajar untuk ilmu doang tidak akan menyelesaikan masalah. Padahal ya, menyelesaikan permasalahan persoalan umat ini harus dengan ilmu. Sahih. Kalau bukan dengan ilmu, dengan apa? Perasaan, semangat. Sebatas dengan perasaan, dengan semangat tidak cukup. Allah tidak cukup. Lihat, orang yang ingin beramal makhluk ilmu tidak tahu bagaimana ilmunya. Apa yang terjadi? Sebatas perasaan, hancurkan ini, hancurkan itu. Tidak melihat bagaimana Islam membimbing kita. Bagaimana fikih dalam ingkar munkar mengingkari kemungkaran. Terkadang orang tersebut merasa cukup dengan apa yang dia miliki. Terkadang dengan adanya pemikiran yang menyesatkan, iman, pemikiran sufia yang mengatakan katanya bahwasanya ilmu hadis atau mempelajari ilmu agama itu yaitu khusus untuk tingkat syariat. Adapun yang sudah sampai ke derajat hakikat katanya itu tidak diperlukan. Pemikiran lagi yang mengatakan katanya bahwa akal lebih tinggi dari akal dari sehingga akhirnya katanya dalil kalau bertentangan dengan akal maka akal itu harus didahulukan. Pemikiran-pemikiran yang menyimpang dan menyesatkan sehingga akhirnya menghalang-halangi manusia dari menuju Allah. Ekwator. Sebab yang kedua yaitu jauh dari ulama. Jauh dari ulama. Jadi ulama itu pewaris para nabi. Ulama yang menggantikan para nabi dalam menjelaskan kepada manusia tentang agama yang hak. Kalau bukan karena ya Allah kemudian para ulama, tentu manusia bagaikan binatang ternak. Adanya ulama ini sangat bermanfaat untuk kehidupan manusia. Makanya dalam hadis yang dihafalkan oleh Syekh Salim bin Idris adalah Rasul kita yang mulia Rasulullah SAW bertabda mautul alim sunnatun la tusad wa musibatun la tujbar wa najmun tumit wa mautu qabila aysar min mauti alim wahid. Matinya ulama kata Rasulullah itu musibah yang tidak bisa diganti. Matinya ulama kata Rasulullah itu bagaikan lubang yang tidak bisa ditutup. Matinya ulama kata Rasulullah bagaikan bintang yang jatuh. Bahkan kata beliau Rasulullah SAW bersabda, matinya manusia satu kota, satu kampung, satu kabilah lebih ringan daripada matinya satu orang. betapa butuhnya manusia kepada para ulama. Maka dari itu kekuatan Islam, jauhnya kaum muslimin dari ulama akan menyebabkan mereka jauh dari agama. Mereka tidak pun mendapatkan bimbingan yang benar yang sahih tentang agama yang faktis. Menghormati para ulama itu wajib. Perkara lain yang lebih parah, mahabbatul 'alim dinullah biha. Mencintai ulama itu adalah agama yang harus kita dikeluarkan oleh Al-Faqih Al-Baghdadi. Faqih dhahir, namun di dalam sanadnya ada kelemahan. Berkata para ulama semua bersepakat, An-Nawawi lihat dalam antum di halaman 21. Dan para ulama salaf yang telah terdahulu, dan para ulama salaf yang tidak boleh disebut kecuali dengan sebutan yang indah, barang siapa yang menyebut mereka dengan keburukan, maka dia tidak berada di atas jalan itu. Inilah ya, ini manhaj yang membedakan manhaj Ahlussunnah dengan manhaj selain Ahlussunnah. Ahlussunnah sangat menghormati Allah. Berbeda dengan selain Ahlussunnah di wal jamaah, terutama para orang kuaris dan mustazina, mereka menganggap lecehnya ulama, tidak peduli, bahkan mereka melecehkan ulama, dia tidak berbahas. Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, Syekh An-Nadhari, rahimahullah, para ulama besar di dalam ini, dikatakan apa? Katanya tidak terlaki. Katanya mereka itu ulama haid dan nifas. Katanya mereka itu ya ulama-ulama penjilat pemerintah. Berbagai macam label-label yang menyerangkan diberikan kepada mereka. Coba bayang, kalau ulama besar sudah dilecehkan, yang diulamakan siapa? Kalau ulama besar yang dilecehkan, yang diulamakan yang bukan ulama, yang dianggap ulama. Di zaman ini ya, masih pemikiran takfiri mudah mengkafirkan sekedar terutama dia bijak mata. Mereka bahkan mengatakan katanya negara Saudi bahkan ulama-ulama yang kafir. Kalau ulama itu sudah dikafirkan, lalu siapa mereka anggap ulama? Tentu dirinya sendiri. Wallahi musibah di zaman seperti ini. Akhi mencaci maki para ulama di dosa-dosa. Ahmad bin Al-Nasrudi berkata, mencaci maki kami ini terutama para ulama besar dan termasuk dosa-dosa. Tapi bahkan Ibnu Asakir berkata, ya, bahwasanya lumpur ulama ikat muma, daging ulama itu beracun. Ya. Artinya musibah, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Taala ya, memperlihatkan orang yang menggibah itu seperti memakan daging saudara. Maka orang yang menggibah para ulama sama saja dia memakan daging yang beracun. Betapa tidak? Orang yang menggibah ulama pasti Allah akan hinakan dia. Orang yang mencaci maki para ulama kebalikannya Allah akan hinakan dia sehingga. Sahih, ima disesatkan jalannya, ima dijadikan akhlaknya jauh daripada ya akhlakul karimah. Banyaklah ibadah Islam anak dan yang Allah jauh. Namun setan tak akan pernah diam. Usahanya untuk menjauhkan manusia dari para ulama amat tingkah. Berbagai macam pintu yang masuk. Ya. Setan berusaha bagaimana caranya kaum muslimin jauh dari ulama. Bagaimana caranya? Apa pintunya? Antum ingat di dalam 22. Yang pertama atau tiga, berguru hanya kepada guru alias atau tiga. Ya, tapi kalau orang cuma gurunya sama guru, dia tidak akan pernah mengerti tentang bagaimana akhlak ulama. Orang yang sebatas membaca buku saja, dia pun hanya akan menggagalkan pemahaman dia terhadap kufur itu. Berapa banyak kita ini pemahaman barulah terjadul terhadap orang-orang yang mempelajari agama tetap dari buku saja. Makanya Syekh Bakar Abu Zaid dalam kitab beliau yang paling ini berkata, "Mandala wahda, kharja wahda." Siapa yang masuk sendirian, keluar pun sendirian. Belajarnya sendirian pasti akan menghasilkan hukum sendirian juga. Ulama tidak ada yang berbicara seperti itu kalau dia sendiri ngomongnya. Yang kedua, dia akan melecehkan para ulama. Yang ketiga, dia akan merasa akunya tinggi. Dia memandang dirinya sudah level dengan para ulama. Akibat berkenalan Allah tidak. Lihat oleh antum telaan-telaan para ulama. Ya, dari bapak ini, Abu Zur'ah berkata, Abu Zur'ah Al-Razi, dia satu level atau satu semasa dengan Imam Bukhari dan demikian juga Abu Hatim Ar-Rawi, di mana Abu Zur'ah dilahirkan pada tahun 194 Hijriah. Ya, dan beliau termasuk ulama yang luar biasa dari sisi pemahaman, kefakihan dan hafalan hadisnya. Bahkan Abu Zur'ah berkata, aku hafal 700,000 hadis dengan salah satu. Apa kata Abu Zur'ah? Sahabi yang hanya menurut kepada buku tidak boleh berfatwa. Imam Syafi'i berkata, barang siapa yang bertafakur dan menurut buku, dia akan menyia-nyiakan buku. Sahih. Dalam kitab Bapak Ayat Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Rahimah Allah berkata, jadilah lupa orang yang mempunyai semangat dan jangan bosan mengambil ilmu dari para ulama. Jangan lupa mengambil sebatas dari buku, jika itu akan terkena sakit dengan penyakit yang berat. Sahih. Karena yang namanya buku akhirnya tidak selamat dari sakit. Apa itu sakit? Lima ketahannya salah atau terjemahannya salah atau ya terjadi salah sehingga pada waktu itu dia akan salah dalam pemahamannya. Apalagi di Indonesia ini nanti gerakan terjemahan buku ini sangat luar biasa. Akhirnya muncullah penerbit-penerbit yang niatnya terbatas mengeluarkan terjemahan buku sembarangan. Wallahi, saya pernah membaca sebuah buku yang itulah Ibnu Qayyim dan diterjemahkan ke bahasa Indonesia, terjemahan yang ngaco. Wallahi, terjemahan kalau orang misalnya atau tidak seperti ini pasti akan hasilnya seperti itu. Dia akan mengandalkan terjemahan yang kemudian ternyata terjemahannya yang salah. Maka dari itu yang kuatkan Islam atau tidak cukup. Kewajiban antum, kewajiban kita semua harus berguru kepada guru. Itu yang paling utama. Bukan berarti kita tidak boleh membaca buku, bukan berarti kita tidak boleh membeli buku. Itu penunjang. Akan tetapi yang paling utama adalah duduk di majlis ilmu, diatur oleh para ustaz-ustaz yang kuat keilmuannya. Itu ya, yang diutamakan. Pintu yang kedua berarti B. Tergesa-gesa mengajar sebelum menghasilkan ilmu yang cukup dengan alasan dakwah. Berkata Dr. Nasir bin Abdul Karim Al-Aqal, di antara kesalahan yang harus diperingatkan dalam masalah fikih adalah mengikuti sahkan dakwah dari ilmu. Dan ini lebih banyak ditemukan pada pemuda. Mereka berkata berdakwah berbeda dengan menuntut ilmu. Oleh karena itu, kita dapati para pemuda sangat memperhatikan amalan dakwah, bahkan memberikan seluruh pertumbuhannya. Akan tetapi dia sangat sedikit dalam menghasilkan ilmu yang benar. Padahal kebalikannya itulah yang benar. Hendaklah dia menuntut ilmu dan bertafaku dalam agama, menghasilkan ilmu-ilmu syariah, kemudian baru dia berdakwah. Kenyataan tidak. Antum melihat, ya, terutama di kampus-kampus. mudah diangkat ke dimurabi, diangkat ke dimursyid, diangkat sebagai yang orang-orang yang mempunyai makhluk itu. Akhirnya apa yang terjadi? Dengan alasan dakwah, padahal ilmunya tidak cukup, belum menghasilkan ilmu yang cukup untuk berdakwah. Banyak tuan, pertama di Jakarta ada sebuah kursus fakih sunnah, namanya 4 bulan. Kalau dia sudah ikut kursus khotib Jumat 4 bulan, dapat sertifikat, sudah boleh jadi khotib Jumat kemana-mana. Baik. Nah, semangat dakwah ini harus diredam dengan cara dialihkan ke terkenal menuntut ilmu dulu. Itu yang penting. Menuntut ilmu, terus menggali ilmu. Atau satun, tidak boleh diam. Dia pun harus menuntut ilmu. Allah Subhanahu wa taala bahkan Syekh Nasir bin Hasan Tanna ketika beliau yang ke Indonesia memberikan ujangan kepada para asatidah. Katanya seorang ustaz paling banter satu hari itu membaca buku 4 jam. Jangan kurang. 4 jam. Masyaallah. Karena itulah menuntut ilmu. Adapun tergesa-gesa mengajar sebelum menghasilkan ilmu yang cukup, maka itu adalah merupakan tipu daya syaitan. Imam Syafi'i berkata, apabila orang yang dansa ilmunya mengajar, dia akan terlupu dari ilmu yang banyak. Syekhani berkata, dia akan berkata, engkau lihat orang yang bodoh itu merasakannya dengan ilmu yang tidak diberikan kepadanya. Lalu ia memposisikan dirinya sebagai tempat urusan fatwa, sehingga ia dikuasai oleh rasa ujung, ia pun merecehkan para ulama besar dan menganggap bodoh fatwa-fatwa mereka, maka ia mengharapkan hati manusia dari keadaan Allah. Sampai itu juga. Kemudian di antara pintu setan, langkah setan menjauhkan dari para ulama, fanatik golongan dan memberi oleh-oleh pasti dari dalam Al-Quran dan dunia. Tapi setiap golongan berbangga dengan golongannya. Akibatnya, yang dianggap ulama adalah pendiri golongan. Pentolan-pentolan yang ada pada golongannya itu yang dianggap ulama. Tanpa melihat standar ulama itu apa. Mereka tidak tahu, yang penting dia pentolan kami, yang penting dia jubir kami, berbicara dengan kita. Maka apa yang terjadi? Itulah ulama. Dia melihat bahwa muassisnya itulah ulama, pendirinya. Nanti insyaallah kita akan lihat standar ulama itu seperti apa. Ya, sebagian orang mendidik pengikutnya untuk memberi wawasan kepada jemaahnya tanpa melihat kepada landasan cinta dan kehidupan. Akibatnya, mereka kan ulama yang tidak betul dengan manhaj. Kalau ulama itu bukan dari manhajnya dia, kalau ulama itu bukan dari golongannya dia, nah itu bukan ulama. Dilecehkan, dicibir dan yang lain. Tapi kalau ulama itu sesuai dengan manhajnya dia, atau dia kebetulan berkolam, itu lah ulama. Walaupun hakikatnya bukan ulama. Subhanallah. Kemudian di antara sebabnya, yaitu alasan kedua, tidak memahami hakikat ulama. Tidak memahami siapa itu ulama sebetulnya. Sebagian orang memandang bahwa yang namanya ulama adalah yang pakai sorban dan gamis, walaupun hakikatnya itu pemburu hantu. Untuk melihat di televisi, pemburu hantu pakai sorban, pakai gamis, di tangannya sepertinya seperti ini, itu dianggap ulama. Kenapa? Atau pakai sampai peringkat tiga seperti bahasa yang pasti. Antum tahu malam orang-orang liberal mungkin antum Allah yang mereka bahasa Arab. Orang-orang liberal itu bahasa Arabnya pasti-pasti. Pasti mereka pintar bahasa kita pun. Itu yang kemudian diulangkan. Atau penceramah yang bisa masuk ke radio dan radio itu standarnya orang awam. Menurut orang awam yang bisa masuk radio, yang masuk bisa masuk TV, nah itu ulama. Kalau nggak bisa masuk TVRI atau misalnya RCTI atau yang lainnya, itu bukan ulama. Itu standar orang awam. Ya, tapi ulama yang benar itu bagaimana? Dan siapa ulama yang benar? Imam Syafi'i berkata, dia selama 28 tidak halal bagi kita orang untuk berfatwa dalam masalah Allah kecuali orang yang berilmu tentang kitab Allah, nasih mantuknya, muhkam dan mutasyabihnya, takwil dan tanzilnya, maksi dan radaninya, dan apa yang diinginkan darinya. Kemudian dia mempunyai ilmu yang dalam mengenai hadis Rasulullah SAW sebagaimana dia mengenal Al-Qur'an. Lihat, Imam Syafi'i memberikan syarat yang pertama, harus memahami Al-Qur'an dan Sunnah. Memahami Al-Qur'an, muhkam tasabihnya paham, sabab nuzulnya paham, takwil tanzilnya paham, hadis pun dia paham, apa hadis ini sahih atau hadis ini dhaif. Bagaimana sabab urusnya? Bagaimana memahami hadis itu? Kemudian kata Imam Syafi'i, mempunyai ilmu yang dalam mengenai bahasa Arab, syair-syair Arab, dan apa yang dibutuhkan untuk memahami Al-Qur'an. Pemahaman dia terhadap bahasa Arab pun harus dalam. Ya. Dan dia mempunyai sikap insaf, adil, dan sedikit berbicara, mempunyai keahlian dalam menyikapi persisian para ulama. Ya. Kata Imam Syafi'i, harus mempunyai keahlian dalam menyikapi persisian ulama. Ulama berbeda pendapat. Imam Syafi'i berkata begini, Imam Syafi'i, Imam Ahmad berkata begini. Dia punya keahlian. Keahlian apa? Mentarjih. Mengunggulkan bagaimana cara mengunggulkan dua pendapat, salah satu dari kedua pendapat. Di Indonesia sekarang kita lihat ya, di keadaan yang mahal ya. Banyak orang belajar buku namanya Hidayat untuk Cinta ini, terutama di IAIN itu dipelajari di sana kita Hidayat untuk Antum tahu Bidayah Mustahid itu buku yang sangat tinggi. Namanya juga Bidayah pun Mustahid, permulaan jadi Mustahid. Ibnu Rushd penulis buku itu yakni Bidayah Mustahid. Sebatas dalam buku itu membawakan perkataan-perkataan ulama khilaf dan sebab khilaf, setelah itu tidak ditarji oleh beliau, tidak diunggulkan oleh beliau. Mana yang rajih? Tidak. Namanya juga Bidayat al-Mujtahid. Ternyata yang terjadi, ada orang yang tidak punya dasar yang kuat dan tidak pernah mempelajari kitab usul fikih wala yang kaidah fikih, tidak pula mempelajari bagaimana mentarjih. Akhirnya apa yang terjadi? Belajar Bidayat al-Mujtahid. Pintar dia sebatas membawakan kaum. Pintar dia sebatas membawakan perselisihan ulama. Tapi antum tanya ke dia, Ustaz, apa yang rajih dari pendapat-pendapat itu? Apa jawabnya? Ya udahlah, menurut antum masing-masing saja. Keyakinan antum yang menurut antum itu rajih, amalkan saja. Dan itu banyak. Dan saya mendengar sendiri dengan telinga. Ketika seorang ustaz di sana, di Bogor, ada seorang ustaz itu kenapa? Dia katakan Imam Syafi'i mengatakan begini, begini. Imam Ahmad mengatakan ini orang penditanya oleh seorang murid. Ustaz bagaimana? Mana yang rajih? Apa jawabnya Ustaz itu? Ya masing-masing aja lah. Demikian. Yang menunjukkan sebetulnya ustaznya sendiri tidak paham mana yang rajih. Kenapa? Dia itu tidak punya keahlian dalam mentarjih. Ulama itu harus punya ilmu seperti itu. Kata Imam Syafi, ya, di sini dikatakan mempunyai keahlian dan menikmati persekutian para ulama. Barang siapa yang memiliki sifat-sifat ini, silakan dia berbicara tentang ilmu dan berfatwa dalam masalah halal dan haram. Dan barang siapa tidak memilikinya, maka dia hanya boleh berbicara tentang ilmu, namun tidak boleh berfatwa. Ikhwatul Islam, a'azami Allah wa iyyakum. Ulama bukanlah orang yang hanya mewajibkan harus di atas satu mazhab. Ulama bukan hanya sebatas misalnya taklid kepada satu mazhab, tidak. Karena ya arti taklid itu artinya mengikuti suatu pendapat tanpa mengetahui dari. Mengikuti suatu pendapat tanpa mengetahui dalil itu namanya taklid dan itu tercela. Seorang ulama yang hanya sebatas taklid, dia bukan ulama. Makanya Imam Quyuti berkata, sesungguhnya mu'allim, orang yang bertaklid itu tidak dinamai ulama. Di Indonesia banyak orang-orang yang menguasai kitab mazhab Syafi'i. Ya, kita baca kitab ya Al-Baijuri, ya kita baca kitab Al-Anatul Qalibin, ya kitab-kitab mazhab Syafi'iyah, dia lalak, tapi apa yang terjadi? Hasilnya dia sebatas mewajibkan harus di atas mazhab Syafi'i. Akhirnya apa yang terjadi? Taklid. Seperti ini bukan ulama. Seperti ini bukan ulama. Pesantren-pesantren yang ada di Indonesia itu baru di atas pemahaman satu mazhab, belum sampai kepada ya perbandingan mazhab-mazhab yang ada. Ikhwatul Islam, a'azzani Allah. Jadi inilah yang lebih kuat. Kemudian di antara sebab-sebab syaitan menjadikan manusia berada di atas kebingungan yang ketiga itu tidak ada kesempurnaan. Tidak ada kesempurnaan di dalam mencari kebenaran. Akibat banyak faktor, di antaranya malas. Ia malas, sehingga akhirnya kemalasan itu menjadikan dia malas baca buku, malas hadir di majelis ilmu, malas. Dan malas itu adalah diarti sifat yang tercela. Kita tidak boleh malas dalam mencari kebenaran dan mencari ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara yang tertipu dengan urusan syahwat, di antara yang tertipu dengan kata nanti. Ya, nanti. Ini nanti ini arti musuhnya penuntut ilmu. Nanti itu musuhnya penuntut ilmu. Ya. Terkadang kita ada keinginan baik, misalnya membaca buku. Tapi ternyata apa yang terjadi, sifat malas menjadikan kita mengatakan nantilah sore, insya Allah sore saya mati pokok. Ketika waktu sore, setan masuk lagi, nanti pagi. Ya, masih banyak waktu kamu baca. Apa yang akan terjadi? Pagi. Kalaupun dia membaca, setan masuk lagi. Sudahlah. Kalau kebanyakan baca nanti stres, istirahat. Istirahat bacanya 15 menit, istirahatnya 51 jam. Itu juga banyak. Ya. Ini merupakan musuh daripada penuntut ilmu. Makanya penuntut ilmu itu hati-hati dari kata-kata nanti. Benar kata Ibnu Umar. Ya. Kata Ibnu Umar apa? Idza anfaita fala tanzir as-sabah. Kalau kamu berada di waktu pagi, kalau kamu berada di sore, jangan tunggu-tunggu waktu pagi. Wa idza asbahta fala tanzir as-sabah. Kalau kamu berada di waktu pagi, jangan tunggu-tunggu waktu sore. Kalau ada kesempatan di waktu pagi, gunakan waktu itu juga. Kalau ada kesempatan di waktu sore, Jangan dibiarkan begitu sia-sia ya. Itu tipu daya syaitan. Sombong, ini pun juga merupakan tipu daya syaitan. Berapa banyak orang yang sombong, akhirnya dia terluput dari ilmu yang banyak. Tapi sombong itu Rasulullah membaginya menjadi dua. Sudah saya sampaikan di sini. Yang pertama yaitu menolak kebenaran. Yang kedua adalah melecehkan manusia. Itu sombong. Nah, terkadang ada orang ketika dikritik pemikiran, dikritik pemikiran yang selama ini dia yakini, apa katanya? Oh, ini orang berbelah-belah. Apa katanya? Itu ustaz ditanya cuma ditanya ngejelek-jelekin doang. Apa katanya? Ya, banyak sekali ya. Sifat sombong. Walaupun mungkin antum lihat Masya Allah yang orangnya tawadu kepada manusia ada. Ya, sampai sendal tadi kira-kira ini ketemu sama antum mungkin dipijetin antum tawadu kepada manusia. Tapi disampaikan kebenaran dia tolak. Ini pun sombong. Sombong itu ya yang menyebabkan seseorang itu jauh dari kebenaran. Kemudian syubhat yang merajalela. Ini dia penyakit yang paling berat, syubhat. Ikhwan Islam, setiap orang yang berbuat kebatilan pasti mau tidak mau harus meluaskan kebatilannya itu dengan alasan. Setiap orang yang berbuat sesuatu yang menyimpang pasti mau tidak mau dia akan berhujah beralasan dengan sebuah alasan. Iman alasannya itu dengan Al-Quran atau dengan hadis atau dengan akal. Orang liberal ketika menyerukan kepada pelular kata pelular berhujah dengan firman Allah innalladzina amanu walladzina hadu والنصارى والصالحين من آمن بالمؤمن لله semuanya orang yang beriman Yahudi, Nasrani, Sabi'in siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat surga. Ini namanya syubhat. Syubhat itu ya artinya segala alasan yang dijadikan untuk membela sebuah pemahaman yang menyimpang itu syubhat. Makanya tidak setiap orang bawa dalil dari Al-Quran dan Hadis bisa kita terima pemahamannya. Boleh jadi dalilnya sahih, tapi ternyata pemahaman tidak sahih. Di masyarakat kita lihat orang-orang yang melakukan sesuatu atau amal ibadah ataupun suatu pemikiran selalu menopang pemikiran itu dengan dalil. Orang yang bayangkan itu kalau mau bayangkan ya Imam Hanaf misalnya itu matinya bangkai dari India. Akhirnya apa yang terjadi? Kaum muslimin berlomba-lomba membayangkan imamnya masing-masing. Di Cilengsi di sana ada namanya jamaah muslimin membayangkan. Ada lagi dari Islam jamaah bayangkan. Yang sebelah pun bayangkan. Ikhwan muslimin pun baik. Semua baik. Dalilnya satu, Pak. Man mata warisa fi ulfi bai'ah, mata mikatan syariah. Siapa yang mati dalam keadaan tidak berbai'ah, maka dia matinya berbai'ah syariah. Apa yang terjadi? Kalau kamu tidak bai'ah kepada imam saya, kamu mati berbai'ah syariah. Itu betul. Di antara mereka ada yang datang ke saya, di Cilengsi, Bohikat sebal. Isinya dalil dari Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih tentang wajibnya. Dia katakan, Ustaz, ini adalah hujah-hujah kami, mengapa kami harus mewajibkan bai'ah kepada Imam. Saya lihat semua hadisnya sahih, Bukhari Muslim, Bukhari Muslim. Saya katakan kepada dia, baik, hadis yang sahih. Cuma saya mau bertanya, aku pada antum paham jawab. Rasulullah mengatakan, siapa yang mati dalam keadaan tidak berbaiat, maka matinya bangkai jahiliyah. Saya tanya sama antum, maksud baiat di sini, baiat kepada imam yang seperti apa? Dia menjawab, ya imam, sebuah kelompok. Baik, saya tanya, apakah dalam dalil itu ada penamaan bahwa harus baiat kepada kelompok ente? Kelompok antum? Ada tidak dalam? Kata dia, karena kami yang di atas minhaj ala minhaj nubuwwah. Yang lain tidak. Baik, yang lain pun mengklaim di atas minhaj nubuwwah. Dalilnya satu. Cuma kemudian dijadikan dalil setiap kelompok. Saya bacakan beberapa. Baik. Hadis mengatakan apabila ada dua imam di bai'ah, bunuh salah satunya. Iya kan? Hadis itu sahih dari Muslim dan sahih. Apabila ada dua imam yang di bai'ah, bunuh salah satunya. Baik, mana dulu yang harus dibunuh? Ikhwatul Islam, azani Allah wa ta'ala. Itulah syubhat. Ya, pemikiran syubhat-syubhat seperti ini banyak sekali. Mengikis pemikiran kaum muslim yang awal. Yang kasihannya yang akhir masyarakat awam yang kemudian menjadi korban. Ya. Ya, belum lagi liberal. Di zaman sekarang yang mendewakan akal sampai mereka mengkritik Al-Quran. Belum lagi sufia. Belum lagi berbagai macam pemikiran-pemikiran yang menyesatkan tentunya. Jadi kalau kita sebutkan satu persatu syubhat-syubhat itu terlalu banyak sekali. Akan tetapi kewajiban kita ini adalah berusaha untuk mengetahui bagaimana kita memahami Al-Quran dan Hadis dengan pemahaman yang benar. Maka dari itu, ya, kita langsung melangkah ke solusi yang tepat, bab yang ketiga di halaman 103. Sebelumnya nanti kita akan bahas fenomena-fenomena sebelumnya. Solusi yang tepat. Ketahuilah di kuatan Islam, agama kita dibawa oleh Rasulullah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah sebaik-baiknya guru. Beliau adalah nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebaik-baiknya guru akan mencetak sebaik-baiknya murid. Mereka para sahabat Rasulullah. Maka menjadilah para sahabat generasi yang paling diunggulkan di dalam agama. Karena mereka pertama Al-Quran turun dengan bahasa mereka. Rasulullah berbicara dengan bahasa mereka. Rasulullah mengambilkan Al-Quran langsung kepada para sahabat. Rasulullah langsung mempraktikkan Al-Quran dengan praktik perbuatan maupun perkataan. Para sahabat melihat. Maka para sahabat di akal Islam generasi yang paling tahu tentang agama ini. Pasti. Al-Quran, Al-Hadis banyak memuji para sahabat. Barangkali di antara atau ada yang bisa menyebutkan satu dalil ujian terhadap sahabat. Apa? Hah? Kuntum khaira ummatin ukhrijat. Kalian adalah sebaik-baiknya umat yang dikeluarkan kepada manusia. Kuntum. Ibnu Katsir merajihkan bahwa antum di sini maksud pada seluruh umat Islam. Seluruh umat Islam sampai hari kiamat. Kalian wahai umat Islam sebaik-baiknya manusia yang dikeluarkan atau umat yang dikeluarkan kepada manusia. Akan tetapi ayat ini yang paling pertama terkena siapa? khususnya kepada saat saat kita saja ya, yang imannya belum sampai sampai sahabat disebut oleh Allah saat kalian sebaik-baiknya umat. Antum-antum ini umat Islam secara umum Allah mengatakan kuntum khairu ummah, kalian adalah sebaik-baiknya umat. Yang kita ini imannya di Senin Kemis dikatakan sebaik-baiknya umat, gimana generasi para para sahabat? Nah seperti di antaranya ayat yang menjadi sahabat atau apa? Yang ngantuk silakan menjawab. Kalau nggak berani saya tunjuk. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم رضي الله عنهم. Dan sabiqun al-awwalun, dan para sahabat yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan, yang mengikuti mereka, mereka ini siapa? Siapa kita? Hum di sini kembali ke siapa? Ke sahabat, sabiqun al-awwalun. Karena Allah mengatakan wasabiqun al-awwalun min al-muhajirin wal anfar wal ladzina tabauhum. Jadi hum kembali ke pertama. Kepada sabiqun as-sabiqun al-awwalun. Dan orang-orang yang mengikuti mereka yaitu mengikuti sabiqun al-awwalun dari kalangan muhajirin dan anfar itu, apa yang terjadi? Allah ridho kepada mereka radhiyallahu anhum wa radhiyallahu anhum. Berarti Allah menyatakan keridhoan kepada orang yang mengikuti siapa? Sahabat. Kalau Allah ridho kepada sahabat, berarti ini jaminan dari Allah bahwa mereka tidak akan pernah sesat. Kalau anak ya, tidak ada jaminan dari Allah. Iya. Ya. Selain sahabat tidak ada jaminan dari Allah. Sahabat satu-satunya generasi yang dijamin oleh Allah. Wasabiqun al-awwalun min al-muhajirin. Dan Allah mengatakan walladzina tabauhum, dan orang-orang yang mengikuti para sahabat pun diridhoi. Masih ada yang hafal dari lain? Yang lain jangan cemburu. Nah, yang lain. Maka ada yang hafal dalil yang memuji para sahabat? Apa? Wa ma yushaqiqu ar-rasul lam surah An-Nisa. Min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi'u ghayra sabilil mu'minin. Siapa yang menyimpang atau menyelisih Rasul setelah jelas kepadanya petunjuk huda dan tidak mau mengikuti jalannya kaum mukminin, al mukminin di sini waktu itu siapa? Kaum mukminin di waktu itu siapa ketika turunnya ayat itu? Sahabat. Walaupun sebagian ya, jumhur ulama usul fikih menyatakan al-mu'minun di sini mujtahidin di antara mereka. Artinya kesepakatan mujtahid itu ijma mereka adalah hujjah. Dari sinilah para ulama usul fikih berdalil bahwa ijma para ahli ijtihad itu adalah hujjah. Kuatul Islam. Di antara dalil dari sini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairun nasi qarni, tsumma alladziina yalunhum, tsumma alladziina yalunhum." Hadis ini hadis yang mutawatir. Ada lafaz lain yang dinyatakan oleh Syekh Al-Albani palsu. Hati-hati jangan terkecoh. Yaitu khairul qurun. Ada seorang penuntut ilmu terkecoh ketika saya bawakan hadis khairun nasi qarni tsumma alladziina yalunhum tsumma alladziina yalunhum, sebaik-baiknya manusia adalah generasi itu kemudian setelahnya langsung macam Ustaz, hadis itu dinyatakan palsu oleh Syekh Al-Bani rahimahullah. Di mana Ustaz saya? Dan silsilah hadis dhaif. Saya katakan, Mas, antum lihat lafaznya. Yang dhaifkan oleh Syekh, yang dipalsukan oleh Syekh Al-Bani itu lafaz hadis, bukan hadisnya. Lafaznya khairul qurun itu palsu. Yang sahih itu khairunna. Baik-baiknya manusia. Kata nabah. Apa hati-hati yang terkecoh. Ya. Sebaik-baiknya manusia adalah generasi itu. Anak tanya langsung. Sebaik-baiknya dalam masalah apa? Dalam masalah apa? Baik. Sebaik-baiknya dalam masalah agama itu yang paling utama. Rasulullah SAW menyatakan, khairunna, sebaik-baiknya manusia. Jadi, mungkin ada yang bertanya, lalu Ustaz bagaimana dengan hadis? Ummati kal matar, la yudra ayyuha khair, awwal wa am akhiruha. Umatku ini bagaikan air hujan, tidak diketahui mana yang paling baik, apakah generasi awalnya atau generasi akhirnya. Hadis itu sahih di kalangan Abu Daud, ya, dan yang lainnya juga dikatakan di dalam Syekh Al-Bani rahimah. Yang kemudian sebagian saudara kita dari kalangan Hizbut Tahrir, ya, mengatakan bahwa bukan cuma sahabat yang terbaik, itu menunjukkan bahwa kita tidak mengikuti pemahaman sahabat pun tidak tahu. Berdasarkan hadis itu. Nah, di sini mengatakan umat ikan mata, umatku seperti hujan. Tidak layu terayu hafair, tidak diketahui mana yang paling baik, yang pertama atau yang terakhir. Dijawab oleh para ulama hadis bahwa dua hadis yang sahih tidak mungkin bertentangan. Rasulullah bersabda, sebaik-baiknya manusia siapa? Generasi siapa? Generasi para sahabat. Dalam hadis ini Rasulullah mengatakan, umatku seperti hujan, lihat. Rasulullah memberikan permisalan dulu, umatku seperti hujan. Dalam masalah apa? Naga manfaat. Karena hujan itu bermanfaat untuk bumi, maka kaum muslimin semuanya bermanfaat. Ya, dari sisi itu tidak diketahui mana yang paling baik, karena itu semuanya baik. Tapi dari sisi keilmuan, dari sisi penerapan agama, dari sisi pemahaman, maka kita katakan khairun nasi qarni, sebaik-baiknya manusia adalah generasi itu. Yang kedua, ya, Rasulullah SAW mengatakan tidak diketahui mana yang paling baik, generasi awal atau generasi akhir. Rasulullah hanya menyebutkan dua generasi, generasi awal dan generasi akhir. Generasi akhir antum sudah tahu, di situ ada Imam Mahdi dan Nabi Isa alaihissalam. Ya. Jadi kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, bisa jadi ketika beliau menafsirkan hadis, yaitu la ya'ti zamanun illa wa ba'dahu syarrun minhu, tidaklah datang suatu zaman kecuali zaman setelahnya lebih buruk daripada zaman sebelumnya. Hah? Tidak datang suatu zaman kata Rasulullah kecuali zaman setelahnya lebih buruk daripada zaman. Apa yang dimaksud lebih buruk? Ditafsirkan oleh Ibnu Mas'ud dalam riwayat Muslim yang sahih, maksudnya ilmunya. Artinya ilmu itu semakin berkurang. Kata Rasulullah, tidak datang suatu zaman kecuali setelahnya lebih buruk daripada sebelumnya. Kata Ibnu Mas'ud, artinya bukan khalifah setelahnya lebih buruk daripada khalifah sebelumnya, bukan. Akan tetapi kata Ibnu Mas'ud, tapi ilmunya semakin berkurang. Artinya hari ini lebih kurang ilmunya dari hari hari kemarin lebih kurang ilmunya dari hari kemarinnya lagi. Dan terus tahun ini lebih buruk lebih kurang ilmunya daripada tahun kemarin. Abad ini lebih kurang daripada ilmunya daripada abad kemarin, itu secara umum. Lalu kemudian Ibnu Hajar berkata, lalu bagaimana dengan hadis-hadis yang menyebutkan tentang adanya Imam Mahdi? Demikian pula zaman Nabi Isa yang disebutkan oleh jadi antara zaman yang paling baik. Dijawab oleh beliau bahwa sabda Rasulullah bahwa tidaklah datang suatu zaman kecuali setelahnya lebih buruk daripada sebelumnya. Itu adalah demikian atas kemutlakannya. Namun nanti di akhirnya akan kembali menjadi Allahu a'lam. Itu yang saya pahami dari perkataan Muhammad bin Hajar dalam Fathul Bari. Yang jelas dia bahwa para sahabat adalah generasi yang paling utama, yang paling memahami tentang Al-Quran sendiri, yang paling paham tentang Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya pujian-pujian Al-Quran terhadap para sahabat, pujian-pujian Rasulullah tentang para sahabat, dan bahkan pujian sahabat terhadap sahabat dan perintah mereka untuk mengambil pemahaman sahabat pun ada. Berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Man kana minkum mustami' fal-istami' fi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Siapa yang ingin mengambil panutan, jadikan para sahabat sebagai panutan. Ini ikhwatul Islam, parameter kita. Jadikan barometer kita di dalam. Pemikiran yang ada di zaman ini kita lihat bagaimana para sahabat, apakah ada sahabat yang memahami atau tidak. Makanya Imam Barzani berkata, "Tanzur rahimahum." Dalam kitab Syarah Sunnah, lihat oleh Allah semoga Allah merahmati. "Kullama sami'ta kalamahum min ahli zamani." Setiap yang kau dengarkan perkataannya di zamanmu itu. "Fala ta'jalan," jangan tergesa-gesa. "Hatta tanzura fi," sampai kamu periksa dulu. Periksa dulu. Apakah perkataan itu telah ia telah didahului oleh sahabat atau telah diucapkan setelah orang-orang tidak? Ini penting. Sekolah Islam mengajarkan yang mahal. Mungkin ada orang berkata, tapi mana mungkin di zaman sekarang ya kita terapkan pemahaman para sahabat dalam artian katanya kan ada masalah-masalah yang sifatnya kontemporer. Seperti misalnya di zaman sekarang tidak ada banyak sesuatu yang tidak ada di zaman sahabat. Ikhwatul Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Tentu ya, agama kita ini setiap hukum-hukumnya tidak lepas dari kaidah al-hukmu ma'illatihi wujudan wa 'adam. Hukum itu berpusat atau bertoran pada ilatnya wujudan wa 'adam. Artinya kalau ilatnya ada, maka hukum. Kalau ilatnya tidak ada, maka hukum tidak ada. Berarti suatu hukum yang terdapat padanya ilat bisa disiaskan kepadanya yang satu ilat. Dan setiap hukum yang tidak diketahui padanya ilat, maka tidak boleh itu disiaskan. Atas dasar ini, agama kita ini terdiri dari dua perkara. Perkara yang pertama, setiap hukum dari Allah yang sifatnya ibadah mahdhah, dan itu tidak diketahui ilatnya. Contoh, mengapa sholat subuh dua rakaat? Apakah antum bisa mengetahui dari situ ilatnya apa, alasannya apa? mengapa salat zuhur 4 rakaat? Apakah antum dari situ bisa mengetahui hilangnya apa? Nah, yang seperti ini yang tidak diketahui hilangnya itu berarti murni pensyariatan dari Allah Taala. Maka yang seperti ini yang tak akan pernah berubah sampai akhir zaman. Tak akan pernah berubah suatu ketika nanti sholat subuh jadi 3 rakaat. Tak akan pernah berubah nanti misalnya suatu ketika sholat zuhur jadi 3 rakaat. Ia adalah merupakan sebuah hukum yang tak akan pernah berubah. Namun di sana ada yang sifatnya ilah, ada ilahnya. Yang disitulah para ulama berbeda pendapat istihadah. Kalau ternyata ilahnya itu tidak jali, tidak jelas. Seperti masalah uang. Apakah di dalam sekarang uang itu termasuk riba, uang apa, barang riba atau tidak? Khilaf. Khilafnya karena maksudnya, apakah emas itu maaf? Apakah emas itu ilahnya adalah karena ia mata uang? Ataukah ia karena ditimbang? Sebagai ulama mengatakan emas itu ya hilangnya sananinya, sehingga dari situ dikiaskan kepada uang. Uang sama dengan emas, berarti uang pun terjadi pada riba, termasuk barang. Sebagai ulama mengatakan hilangnya emas itu adalah ditimbang, maka setiap yang ditimbang itu adalah barang riba, termasuk padanya besi, kayu. Kalau ditimbang ada padanya riba. Tidak, walaupun yang rajih yang pertama itu pembahasan fikih. Nah, masalah-masalah fikih yang sifatnya kontemporer, ya mungkin kita tidak katakan rujuk kepada sahabat, tapi rujuk kepada ulama di zaman sekarang ini bagaimana istihad mereka. Bayi tabung di zaman sahabat ada tidak? Tidak ada. Permasalahan-permasalahan di zaman sekarang butuh kepada istihadah para ulama. Betul, kalau sesuatu yang sifatnya seperti itu yang mungkin di zaman sahabat tidak ada, ya kita kembali kepada para ulama besar, para mujtahidin di zaman ini. Ikhwatul Islam azami Allah ya. Makanya ya, pembahasan kita ketika kita katakan bahwa kita wajib rujuk kepada para ulama, tidak bertentangan dengan perkataan kita, kita wajib rujuk kepada pemahaman para. Kenapa? Karena para ulama pun pasti rujuk kepada para sahabat. Dan yang tidak mau rujuk kepada sahabat pasti bukan ulama. Itu konsekuensi. Ya, para ulama pasti rujuk ke sahabat. Dan siapa yang tidak rujuk ke sahabat itu bukan ulama. Antum lihat perkataan Imam Syafi'i ya, di halaman 105-106. Imam Syafi'i berkata dalam kitab Al-Tahdhiyah yang diriwayatkan oleh Muhammad bin Muhammad Al-Ja'far. Apa kata Imam Syafi'i? Allah Tuhan menyebut para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Qur'an, Taurat dan Injil. Dan mereka telah meraihkan sebuah keutamaan yang tidak diraih oleh generasi lainnya melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah merahmati dan memberi selamat kepada mereka karena mereka telah mencapai kedudukan yang paling tinggi, kedudukan para sufi, para syuhada dan para sahabat. Mereka lah yang menyampaikan kepada kita sunnah Rasulullah, sementara mereka menyaksikan wahyu yang turun kepada Allah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mengetahui apa yang diinginkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bersifat umum, khusus, wajib dan irsyad atau bimbingan. Mereka mengetahui sunnahnya yang tidak kita ketahui, yang kita ketahui dan yang tidak kita ketahui. Mereka berada di atas kita pada setiap amalan. Lihat bagaimana Imam Syafi'i, seorang imam yang sangat menghormati sahabat. Demikian pasti seorang ulama pasti menghormati sahabat. Kata Imam Syafi'i, mereka berada di atas kita pada setiap amalan, ijtihad, waraq, akal dan ilmu yang dibutuhkan pada ilmu dan istimbat. Pendapat mereka paling terpuji untuk kita dan lebih baik dari pendapat kita sendiri. dan ulama yang kita temui dari ulama yang diridhoi, bila tidak menemukan ulama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil pendapat para sahabat jika bersepakat. Lihat, ya, para ulama, kata Imam Syafi'i, para ulama yang kita temui dari ulama yang diridhoi, kalau tidak menemukan dalil dari sunnah Rasul, mereka rujuk kemana? Pendapat para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mengambil pendapat para sahabat jika bersepakat atau pendapat sebagian mereka jika berselisih, demikianlah pendapat kami tidak keluar dari pendapat para sahabat, dan jika salah seorang dari mereka berpendapat dan tidak diselisihi oleh seorang sahabat, oleh sahabat lain, kami pun tetap mengambil pendapatnya. Artinya, kalau seorang sahabat berpendapat kemudian sahabat lain diam, sementara pendapat itu masyhur di kalangan sahabat, itu menunjukkan hujjah, karena diamnya mereka menunjukkan persetujuan. Kuatkan Islam, azan ya Allah. Niat nomor 108, antara pemahaman sahabat dan dalil yang umum. Ini kaidah penting, pahami baik-baik. Kaidah ini penting sekali. Antara pemahaman para sahabat dan dalil yang umum. Saya berikan contoh dulu, mantap. Antum pernah dengar hadis ini? Salat berjamaah lebih baik daripada salat sendirian 27 kali lipat. Pernah dengar hadis itu? Baik. Apa yang antum pahami dari hadis? Salat berjamaah lebih baik daripada salat sendiri. Apa yang antum pahami? Hadis ini jelas nggak? Jelas kan? Jelas tidak? Salat berjamaah lebih baik daripada salat sendirian 27 kali kali lipat. Jelas tidak? Baik. Kalau ada 10 orang masuk ke masjid, semuanya mau salat tahiyat masjid, lalu salah seorang dari mereka mengusulkan, bagaimana kalau kita salat tahiyat masjid berjamaah? Bagaimana kalau kita salat tahiyat masjid berjamaah? Yang temannya mengingkari dan berkata, saya masih berjamaah. Loh, saya punya dalil. Apa dalilnya? Sholat berjamaah lebih baik daripada sholat sendirian 27 kali. Kata Rasulullah, sholat berjamaah berarti sholat apa saja. Saya tanya sama aku, benar gak pemahaman? Ya, benar gak? Antum, apa? Siapa? Antum ya? Enggak, belakang. Nah, antum. Benar apa mau? Enggak tahu. Hah? Habis tiga terus juga. Depannya, benar gak pemahaman seperti itu? Itu salah, alasannya. Antum mengatakan salah gak boleh cuma salah doang, harus salah alasan itu. Karena tidak mengikuti pemahaman sahabat. Sekarang dalil itu umum tidak? Antum paham gak makna umum? Salat berjamaah lebih baik daripada salat sendirian 27 kali umum. Kalau kita melihat kata-kata salatnya, seakan-akan masuk pada seluruh salat. Nah sekarang kalau misalnya salat itu, ya hadis itu maaf, hadis itu diterapkan untuk salat tahiyat masjid berjamaah, saya kira orang awam pun akan mengingkari. Oh, nggak bisa. Jadi pertanyaannya, Hadis itu untuk sholat apa? Untuk sholat apa? Untuk sholat fardu, itu kebiasaan Rasulullah, walaupun Rasulullah pernah sholat sunnah berjamaah sekali-kali. Pernah. Ya. Yang sunnah. Bagaimana disebutkan dalam hadis? Ya anak. Wah, dia berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bukan anak bin Malik, saya lupa anak bin Nasr, saya lupa anak bin Malik. Dia berkata, wahai Rasulullah, aku ini seorang yang buta, dan aku biasa menjadi imam di kaumku. Kalau hujan banjir, aku tidak bisa pergi ke masjid, tapi saya sholat di rumah. Tolonglah kau datang ke rumahku dan sholat di rumah. Rasulullah pun datang kepada Rasulullah. Rasulullah pun datang kepada orang rumah yang ini. Ya, kemudian beliau berkata, di mana engkau pernah aku sholat? Tunjukkan sini tempatnya Rasulullah. Dia pun sholat sunnah dan diikuti oleh sahabatnya. Sholat sunnah secara berjamaah. Tapi itu pun secara berjamaah. Dan ini mempunyai makna yang lain. Tentu harus dipahami dari pemahaman yang sahih. Apa sholat tersebut harus ditelusuri. Ikhwatul Islam. Maksudnya, kalau kita melihat perbuatan para sahabat, tidak pernah Rasulullah dan para sahabatnya sholat hayat masjid berjamaah. Tidak. Atau langsung sholat duha berjamaah. Tidak. Nah, di sinilah suatu dalil yang umum. Harus kita lihat praktiknya dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana praktik Rasulullah dan para sahabat yang mengenai dalil ini? Ya. Ikhwatul Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Sekarang zaman sekarang banyak orang berdalil dengan dalil umum untuk membenarkan suatu ritual yang tata caranya khusus. Contoh, ada orang sholawat, bikin sholawat sendiri. Mungkin untuk pernah dengar namanya salawat badriyah? Siapa yang hafal? Yo, siapa yang dulu pernah ex? Karena nggak hafal. Salawat badriyah. Siapa? Apa namanya? Allah, saya lupa. Salawat Badriyah. Ada lagi salawat Hamiyah. Yang disebut dengan salawat Nariyah. Pernah dengar itu? Salawat Nariyah itu masyhur. Buat mereka yang tahu. Itu isinya syirik. Salawat Hamiyah. Nah, mereka bikin salawat-salawat sendiri. Bahkan saya mendengar dengan telinga saya sendiri. Mereka berkata ada 12.000 macam selawat. Padahal hadis yang sahih tentang selawat saja cuma 7-8. Dia katakan ada 12.000 macam selawat. Ketika kita ingkari dia bikin selawat, apa jawabnya? Masa enggak boleh selawat? Selawatan baik. Bahkan Rasulullah bersabda, "Man shallaa 'alayya wahidah sallallahu 'alaihi wa asra." Siapa yang berselawat kepada aku satu kali, maka Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Maka kita katakan kepada dia, "Pak, selawat itu benar, sahih, bagus. Tapi membuat lafaz sendiri itu yang menjadi masalah." Baik. Hadis yang dikeluarkan Bukhari dalam Sahihnya. Jaa rajulun ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala ya Rasulullah qad arafna salam alaik. Fa kaifa nusalli alaik? Datang seseorang kepada Rasulullah dan berkata, "Wahai Rasulullah, kami sudah mengetahui bagaimana mengucapkan salam kepada engkau." lalu bagaimana cara kamu berselawat kepada Allah? Bagaimana kamu berselawat kepada Allah? Saya tanya nanti. Sahabat, para sahabat bahasa Arabnya pastinya. Mereka mampu tidak membuat untayan syair yang indah. Mampu. Tapi subhanallah, sahabat ini datang kepada Rasulullah dan berkata, bagaimana tata cara berselawat kepada Allah? Bagaimana? Itu menunjukkan bahwa salawat wa'asnya itu tauhidi harus sesuai dengan contoh apa yang berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh kita ya bikin pabrik salawat. Produk-produk salawat banyak sekali juga di Indonesia terutama. Masya Allah. Sesuai dengan namanya, kalau namanya Bandul Salam, salat Badriah. Kalau namanya Budi, ya Budiah. Kekuatan Islam ada di rumah. Nah, dalil yang umum ini harus kita lihat dari contoh praktik para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Contoh lain banyak sekali, banyak. Yang berhubungan dengan misalnya kita lihat ada orang setelah sholat langsung doa. Ada orang setelah sholat langsung doa. Waktu itu saya sholat di samping dia, dia enggak, dia langsung doa, saya enggak, saya berpikir aja. Dia merasa aneh. Setiap kali sholat, dia meminta. Akhirnya apa dia berkata? Kenapa kamu tidak pernah berdoa ketika setelah sholat? Bukankah ada dalilnya kalau orang yang tidak mau berdoa itu sombong? Lihat, dia berdalil tidak? Bukankah ada dalilnya kalau orang yang tidak mau berdoa itu sombong? Saya katakan betul. Orang yang tidak mau berdoa itu sombong, betul. Betul sekali. Allah berfirman, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Siapa yang sombong dari berdoa kepadaku, maka ia akan masuk ke dalam neraka jahanam dan keadaan dihinakan. Betul kan? Tapi ingat bagaimana contoh praktek Rasulullah dan para sahabatnya. Rasulullah menyuruh kita banyak-banyak doa dalam sujud. Adapun setelah Rasulullah setelah sholat Rasulullah zikir subhanallah alhamdulillah ya subhanallah 33 kali alhamdulillah subhanallah Allahu akbar 33 kali. Kata Ibnu Qayyim Jazakumullah ma'ad, kalaupun ada orang ingin berdoa setelah sholat, hendaklah setelah zikir. Ini enggak kebalik. Doa dulu baru zikir, bahkan terkadang zikirnya dihilangkan. Nah ini ada orang berusaha bawa dalil, dalilnya umum. Paham dalilnya umum? Makanya saya berkata kepada dia, kalau antum pendalilnya seperti itu, seenaknya boleh dong ada orang berdalil seperti ini. Di mana? Allah berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi." Fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakan hai Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmat-Nya lah hendaknya mereka bergembira. Dengan karunia Allah dan rahmat-Nya hendaklah mereka bergembira. Boleh saja dong ada orang memahami dari ayat ini, dengan rahmat dan karunia Allah kita boleh gembira. Nah, kalau kelahiran Rasulullah itu kan rahmat. Nah, saya mau pas tanggal kelahiran Rasulullah saya mau joget dari pagi sampai sore, gembira. Boleh enggak? Kalau dia menjawab, enggak boleh. Dari mana? Ya karena para Rasulullah dan para sahabat sudah begitu. pemahaman gembira, nah kita balikan lagi ke dia. Demikian pula pemahaman antum dengan dalil seperti itu salah. Apa ada perbuatan para sahabatnya demikian? Terkadang begitu, di zaman sekarang ini rata-rata orang itu selalu bawa dalil yang umum untuk membenarkan perbuatan yang sifatnya khusus. Akal Islam azan ya Allah. Kemudian untuk melihat halaman 111 kaidah kedua, wajib mengembalikan segala makan perkusian kepada Al-Quran dan Hadis. Segala makan perkusian yang ada harus dikembalikan kemana? Kepada Al-Quran dan dalilnya ana yakin antum semua tahu. Kak, dalilnya apa? Dalilnya kalau berselisih kembali kepada Al-Quran dan Hadis apa? Antum nggak tahu, lupa, tapi pernah dengar. Siapa yang tahu? Antum nggak tahu juga. Nah, lihat. Antum mana? Tinggal yang paling panjang. Hah? Antum terus. Nah, Pak, sabar. Yang ada dalilnya kalau terjadi perselisihan atau kembali kepada Al-Quran dan Hadis. Dalilnya? Hah? Fa'in tanazatum fi syai'in turdu'u ila Allahi wa. Kalau kalian berselisih, kembalikan kemana? Kemana? Kepada Allah dan. Nah, sekarang ada orang awam datang ke antum. Tuh, buktinya ulama dulu juga sama-sama berdalil dengan Al-Quran dan Hadis. Imam Syafi'i emangnya tidak berhujjah dengan Al-Quran dan Hadis? Bagaimana? Ya kan, setiap ulama berhujjah dengan Al-Quran dan Hadis. Tapi kenapa terjadi perselisihan? Arti pertama, masalah akidah tidak ada satupun ulama yang berselisih. Perselisihan itu dalam masalah-masalah dalil yang, ya, terkadang lafaznya mempunyai makna beberapa makna. Terkadang lafaznya mempunyai beberapa makna. Contoh, makna qara, salah kata turu, itu mempunyai makna aib atau tuhur. Ada dua makna. Di situ terjadi ikhtilaf. Makna tamsahu bi wujuhikum, tamsahu bi ru'usikum, usaplah bi ba, di sini ba apa? Ba li tabid atau ba li insaf? Ikhtilaf. Hadis la salata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab. Lah di sini tidak sah sholat atau tidak sempurna sholat. Ya, hadis banyak sekali terjadi ikhtilaf para ulama. Akhir. Harus kamu ketahui bahwa perselisihan ulama itu ada dua macam. Perselisihan ulama itu ada dua macam. Ada yang bisa kita toleransi, kita saling hormati. Ada yang tidak bisa kita hormati. Yang dihormati yang bagaimana? Yang masing-masing mempunyai hujjah yang bisa diterima pemahamannya secara dari kaidah syariah. Kalau seperti itu boleh, contoh yang boleh dihormati. Imam Syafi'i mewajibkan baca Al-Fatihah di belakang imam bagi makmum dengan dalil la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. tidak sah sholat bagi mereka yang tidak baca Al-Fatihah. Imam Ahmad mengatakan tidak. Kewajiban makmum adalah wa idza quri al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Apabila dibacakan Al-Qur'an, maka dengarkan dan diam. Kata Imam Ahmad, para ulama berpendapat bahwa ayat ini turun untuk masalah membaca di belakang imam. Namun Imam Syafi'i menjawab, ayat itu umum, hadis ini khusus. Dan kaidah usul fikih berkata, yang umum kalau bertemu dengan yang khusus, maka yang umum harus dikhususkan. Artinya, kalau kalian apabila dibacakan kepada kalian Al-Quran, maka dengarkan dan diam kecuali Al-Fatihah. Kewajiban makmum adalah membaca Al-Fatihah. Terjadi istilah di sini para ulama antara wajiblah baca Al-Fatihah dengan yang aneh adalah yang mengatakan katanya membaca Al-Fatihah di belakang imam itu bid'ah. Itu aneh. Kenapa? Karena tidak ada satupun ulama yang mengatakan itu bid'ah. Ulama mana? Ya. Hatta Syekh Al-Bani, hatta Syekh bin Baz tidak mengatakan itu bid'ah. Kita katakan ini istilah yang bisa kita saling hormati. Ya. Kenapa? Karena mereka masing-masing berdalil dengan suatu dalil dari sisi pendalilannya sesuai dengan kaidah syariat dan bisa diterima. Akan tetapi kewajiban seseorang adalah mengamalkan yang dia lihat itu yang wajib. Kalau misalnya antum berpendapat dan merujukkan, saya yakin bahwasannya membaca Al-Fatihah itu wajib, karena dalilnya kuat. Kemudian suatu ketika antum nggak baca, boleh nggak kita ingkari? Boleh. Ini yang dikatakan Syaukani rahimahullah dalam beberapa kitab beliau, di antara kitab ini berjudul Ikhwatul Islam Azami Allah. Jadi ini ada perselisihan ulama yang boleh kita saling hormati. Ya, masalah fikih banyak sekali. Ya, banyak kan? Masalah i'tidal sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamd. Ada yang sidakab, ada yang turut. Kedua-duanya, Masya Allah, hujahnya kuat-kuat. Kuat-kuat duanya. Maka boleh enggak kita katakan, kamu yang enggak sidakab, kamu ahli bid'ah? Boleh? Tidak bisa. Atau yang mengatakan yang tidak sidakab, yang sidakab berkata, kamu yang enggak sidakab, yang ahli bid'ah? Oh, ini pun enggak boleh. Kita katakan ini istilah. Istilah yang sahih. Saya katakan perselisihan yang sahih, yang boleh. Dan tidak menutup pintu dialog. Para ulama biasa berdialog. Imam Syafi'i pernah berdialog dengan Imam Ahmad tentang masalah, yaitu hukum orang yang meninggalkan salat karena marah. Kata Imam Syafi'i, ayah Ahmad, balaghani annaka aftarta man taraka salata man taraka salata takatula. Hai Ahmad, sampai kepadaku bahwa engkau mengkafirkan orang yang meninggalkan salat karena marah. Apa betul? Kata Imam Ahmad, ya. Apa hujahnya? Dalil. Ya. Batasan antaraku dan antara kufur dan syirik adalah kalau dia akan meninggalkan apa dia? Apa kata Imam Syafi'i? Bagaimana dia taubat? Dengan syahadat lagi kata Imam Ahmad. Orang dia setiap hari bersyahadat. Ya udah, kalau begitu kata Imam Ahmad dengan sholat apa diterima sholat orang kafir? Dia mengamal tidak menjawab. Dialog seperti itu ada terjadi dan seringkali terjadi untuk mencari kebenaran. Namun tidak saling mengingatkan. Kenapa? Karena ini adalah istilah perselisihan yang sahih, yang bisa diterima. Namun di sana ada perselisihan yang tidak bisa diterima. Kapan perselisihan itu tidak diterima? Antum lihat halaman 112. Lihat Al-Ankum halaman 112. Karena tidak setiap pendapat kita terima bila ternyata hak bertentangan dengan ijma para ulama dari kalangan sahabat maupun setelah. Apabila pendapat itu bertentangan dengan ijma, maka kita pastikan itu sesat. Tapi ingat, apa Islam tidak setiap orang yang mengklaim ijma boleh kita terima. Sebuah contoh, saya membaca sebuah buku yang dinisbatkan kepada Mufti Mesir. Fatwa-fatwa Mufti Mesir. Padahal dia bukan Mufti Mesir. Apa ketika biasanya ditanya tentang tawaf, bolehkah tawasul dengan orang yang sudah mati? Apa dia jawab? Boleh. Apa dia kata? Dan ini adalah ijma para ulama. Tidak malu untuk berkata ijma. Nah, orang yang seperti ini maksud perkataan Imam Ahmad bin Hanbal, manidja'al ijma faqad hadab, siapa yang mengklaim adanya ijma maka ia telah berdusta. Tapi siapa yang bertentangan dengan ijma ulama pasti tepat. Iya, dalilnya mana? Surat An-Nisa tadi. Wa man yushaqiqur rasul min ba'di ma tabayyana lahu huda wa yattabi' qawla sabilil mu'minin wallahi ma tawalla wa nusri kana musa'at masira. Siapa yang menyelisihi rasul setelah jelas kepadanya petunjuk dan mengikuti jalan selain kaum mukminin, di sini lil istibrah, artinya para kaum mukminin jalannya mereka, itu menunjukkan bukti ijma itu adalah hujjah. Karena Allah mengancam siapa yang tidak mengikuti jalan kaum mukminin, kami biarkan ia meluas dalam kesesatannya dan kami akan bakar ia dengan neraka jahannam, dan itu seburuk-buruknya tempat kembali. Juga Rasulullah bersabda, lan tajtami'a ummati 'ala dhalala, ummatku tak akan pernah bersepakat di atas kesesatan. Umat kita akan pernah sepakat di atas itu. Maka siapa pendapatnya yang menyimpang dari ijma para ulama, sesat. Contoh, orang yang berkata Allah di mana-mana. Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah termasuk ulama yang diagung-agungkan di Indonesia. Ya, antum pernah dengar Syekh Abdul Qadir Jailani? Kayaknya hampir semua antum pernah dengar. Bahkan di kalangan masyarakat tradisional ada buku namanya Manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani. Manaqib. Tapi lihat bagaimana keyakinan beliau terhadap tentang Allah Subhanahu wa taala. Lihat halaman 8. Sebuah contoh adalah keyakinan bahwa Allah berada di mana-mana dan tidak bersemayam di atas arsy. Padahal keyakinan Allah bersemayam di atas arsy adalah kesepakatan para ulama dari zaman ke zaman. Dan inilah keyakinan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang diagungkan oleh kalangan sufi, bahkan dianggap sebagai al-ghawthul a'zham, walinya para wali. Itu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu disebutkan dalam manaqibnya bisa mengkeleng mereka. Ya, dan mengadu kepada seorang ibu datang kepada Syekh Abdul Qadir Jailani kalau anaknya itu meninggal, maka ibunya enggak ridho. Akhirnya sama Syekh Abdul Qadir Jailani, mereka semuanya dikejar tempeleng. Diambil lagi. Syekh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah dalam Syarah Alamin Nubala ketika beliau menyebutkan tentang biografi Syekh Abdul Qadir Jailani, beliau berkata, banyak sekali karomah-karomah yang terjadi pada beliau. Namun kebanyakan cerita-ceritanya dusta. Namun kebanyakan cerita-ceritanya dusta, diantaranya cerita tadi. Cerita tentang apa? Ayo, yang ngantuk. Antum kalau duduk di majlis Syekh Utsaimin yakin bahwa akan ngantuk. Tahu nggak, Syekh Utsaimin kalau ada yang ngantuk ditunjuk sama. Antum. Apa yang saya katakan tadi? bingung dia. Kalau bisa jawab, oh bangun. Udah, terus bangun. Ngajaran. 5 menit setelah itu terus duduk. Kalau anak PPUB ini nanti lari. Stop gimana sih? Ya, kita lanjutkan. Atau siapa saja jalan. Beliau berkata, dan Allah Ta'ala berada di atas Arasy. Sampai perkataan beliau. Dan tidak ada satupun tempat yang terluput dari ilmunya. Dan tidak boleh mensifati bahwa dia berada di setiap tempat. Syekh Abdul Qadir Jilani. Lanjut. Bersemayam zatnya di atas Arasy bukan dengan makna duduk menyentuh. Sebagaimana yang dikatakan oleh Mujassimah dan Haramiyah. Bukan juga dengan makna berpuasa. Sebagaimana dikatakan oleh Mu'tazilah. Karena kata beliau, syariat tidak menyebutkan demikian. Tidak pula ada tempilan dari para sahabat, tapi indah salah sisarif dari kalangan ashabul hadis orang pun juga. Ini perkataan Syekh Abdul Qadir. Cuman sayang, perkataan-perkataan Syekh Abdul Qadir seperti ini enggak pernah disebarkan di masyarakat. Allah ya, tapi saya pernah dengar langsung. Ada orang kiai di tempat saya. Waktu itu mungkin disampaikan ke dia tentang ceramah saya bahwa Allah semuanya di atas. Apa kata kiai? Siapa yang mengatakan Allah berada semuanya di atas Arasy, kafir? Masa Allah berada di atas Arasy uncang-uncang angkir? Tahu nggak uncang-uncang angkir orang Sunda itu duduk sambil apa kakinya digoyang-goyangin itu uncang-uncang angkir. Dia mengatakan siapa yang berada di atas Allah, mengatakan siapa yang punya keyakinan bahwa Allah berada di atas Arasy, maka dia kafir. Padahal dia yang paling rajin bacain manakib Syekh Abdul Qadir Jilani. Manakibat. Seharusnya yang pertama kali dia kafirkan siapa? Syekh Abdul Qadir Jilani. Lah dia punya keyakinan Syekh Abdul Qadir Jilani itu walinya para wali. Lah orang kafir berarti bukan wali dong. Ini musibah. Subhanallah, ikhwatul Islam, azami Allah, menyentuhillah. Ya diantara yang bertimpangan dengan ijma. Namun sayang, ya banyak orang tidak paham bahwa itu ijma. Ijma. Ikhwatul Islam. B. Antumnya dalam surah 13. Pendapat yang tidak bisa diterima atau tidak bisa dihormati. Bertentangan dengan dalil yang sahih. Sharih, tidak mansukh dan tidak bertentangan dengan hadis lain yang lebih sahih. Perhatikan. Dalil yang sahih bukan cuma sahih. Sharih, sharih sahih. Jelas. Gamblang, tidak punya makna lain. Sorry, tidak mansuh. Apa tidak mansuh? Tidak hapus, tidak dihapus hukumnya. Dan tidak bertentangan dengan hadis lain dengan yang lebih sahih. Maka setiap pendapat yang bertentangan dengan dalil seperti ini, pendapat yang tidak boleh kita hormati. Akhi, contoh, saya berikan contoh di sini. Abu Hanifah mengatakan bahwa yang namanya haram itu yang hanya terbuat dari anggur saja. Selain yang terbuat dari anggur tidak disebut haram. Dengar? Antum pernah dengar kan ya? Kata Abu Hanifah, yang namanya arak itu yang terbuat dari apa pak? Hah? Dari anggur, masya Allah. Walaupun matanya merem, tapi bisa jawab. Yang terbuat dari anggur. Adapun yang tidak terbuat dari anggur, kata Abu Hanifah apa? Bukan arak. Tapi kalau semua pendapat ulama perselisihan ulama boleh kita hormati, bagaimana jadinya kalau ada pemuda yang minum arak yang bukan terbuat dari anggur? Ketika diingkari, kata pemuda itu apa? Hormati ijtihad ulama. Pendapat Abu Hanifah ini batil karena bertentangan dengan hadis yang sahih dan syarih. Kullu muskirin hamrun, kata Rasul. Setiap yang memabukkan itu arak. Setiap yang memabukkan itu arak. Berarti dari apapun juga, selama itu memabukkan, antum ya bikin arak dari rambutan, dari apa, selama itu memabukkan, asal dari sate, sate pun juga kalau memabukkan jadi arak, tidak boleh, paham. Abu Hanifah berpendapat bahwa wanita dewasa boleh menikahkan dirinya dengan tanpa wali dan dua kaki. Jadi kata Abu Hanifah, boleh wanita yang sudah dewasa menikah dengan tanpa wali dan dua kaki, dikiaskan kepada akad jual beli. Sebagaimana wanita boleh berakad jual beli sendirian, maka dia pun boleh akad nikah sendirian. Bagaimana pendapat antum kalau ada orang Islam, orang liberal berkata begini, eh kamu jangan suudon sama pelacur. Bisa saja mereka berpendapat dan pendapat Abu Hanifah, menikahkan dirinya dengan tanpa wali dan dua saksi, selesai cuma akad begitu saja. Oh ini, orang liberal berusaha bagaimana caranya pelacuran jadi halal. Kita katakan pendapat Abu Hanifah bertentangan dengan dalil. Ayyuma imra'atin nakahat bi ghairi ibni waliyha fanikahu batilun batilun batil. Wanita mana saja yang menikah dengan tanpa izin walinya, maka nikahnya batil. Jadi Rasulullah bersabda, la nikaha illa li waliyyin wa syahidain adlin, tidak sah nikah ya tanpa wali dan dua. Nah, kalau jelas pendapat itu bertentangan dengan hadis yang sahih, tadi telah bertentangan dengan ijma. Yang kedua, bertentangan dengan hadis yang sahih. Bukan cuma sahih, karena ada yang sahih tapi tidak sahih. Ada yang hadis yang sahih tapi tidak sahih. Yang kedua, sahih. Bukan cuma sahih tapi tidak mansukh. Bukan cuma itu, tidak ada yang menentangnya dari hadis lain yang lebih sahih. Maka kalau seperti ini, dia bertentangan dengan hadis yang sahih, maka pendapat itu boleh kita ingkari. Pendapat tersebut tidak boleh kita hormati. Berdasarkan dalil yang sangat lemah bahkan palsu. Berdasarkan dalil yang sangat lemah bahkan palsu. Tapi di zaman ini orang awam mana tahu mana hadis palsu, mana hadis lemah. Iya kan? Di zaman sekarang, sampai di desa saya ada orang berkata apa? Ya lemah-lemah juga hadis. Lihat Imam Nawawi, Imam kita yang tentang sholat tarawih dan sholat di syahadat. Apa ada dalilnya? Beliau menjawab, alhamdulillah, dua orang tadi tidak pernah dilakukan karena di Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak juga seorang pun dari sahabat, tidak pula imam yang empat, tidak pernah juga dilaksanakan dari ulama yang dijadikan panutan, dan tidak sah satu pun hadis mengenai itu. Ia baru diadakan pada generasi terakhir dan mengerjakan dua orang tersebut termasuk bid'ah dan munkar. Imam Nawawi tergolong madzhab Syafi'i. Ada Syafi'i ya. maka setiap mereka yang mengamalkan hadis yang palsu atau hadis yang sangat lemah, maka pada waktu itu kita katakan perbuatan tersebut perbuatan munkar. Memang terjadi istilah mengenai bolehkah mengamalkan hadis lemah dalam fadilah amal. Harus antum pahami nanti, para ulama bersepakat bahwa haram mengamalkan hadis lemah dalam akidah dan hukum. Para ulama bersepakat haram mengamalkan hadis lemah dalam akidah dan hukum. Namun para ulama berbeda pendapat, boleh tidak mengamalkan hadis lemah dalam fadilah. Jumhur mengatakan boleh, namun Al-Hafidz Ibnu Hajar memberikan tiga syarat. Syarat yang pertama, tidak boleh doifnya sangat doif. Doif yang ringan itu kayak gimana sih? Coba jangan. Hah? Enggak tahu. Antum aja enggak tahu doif ringan gimana yang di awam sana, di pedesaan, enggak paham juga. Mereka enggak bisa bedakan hadis ini doifnya lemah apa doifnya berat. Satu syarat ini aja enggak bisa dipenuhi, susah penuhi. Syarat yang kedua kata Ibnu Hajar, harus diyakini bahwa hadisnya lemah, artinya tidak boleh diyakini itu sunnah. Tidak boleh diyakini itu sunnah. Sekarang antum tanya ke mereka yang suka mengamalkan hadis lemah, apa hukumnya? Kalau mereka menjawab ini sunnah, mereka sudah meyakini sunnah, tidak memenuhi syarat. Syarat yang ketiga kata Ibnu Hajar, Allah yusahar bih, tidak boleh dimasyhurkan, cukup buat sendiri-sendiri aja. Kalau ini enggak, ngajar-ngajar. Berarti tiga syarat itu dipenuhi tidak? Tidak dipenuhi. Yang rajih bahwa hadis lemah tidak boleh diamalkan secara mutlak, baik maksud akidah, hukum maupun fadilah. Kenapa? Alasannya, karena hadis lemah itu yufidu dhannal marjuh, hanya menghasilkan dugaan yang lemah. Dan dugaan yang lemah dengan kesepakatan ulama tidak boleh diamalkan. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum bidh-dhann, fa inna dhanna asdaru al-hadis." Ya, jauhi oleh kalian dhann, karena sesungguhnya dhann itu artinya dugaan. Karena sesungguhnya ya, dhann itu adalah dusta dan perkataan. Maka api setiap orang yang beramal dengan hadis yang sangat lemah, maka hukumnya apa, Pak? Bapak, Masya Allah, sedang khusyuk sekali. Sampai saking khusyuknya, sampai terkantuk-kantuk. Sobat, kalau ada orang berhujjah atau mengamalkan dalil yang sifatnya palsu, hukumnya apa? Apa katanya? Boleh diamalkan? Gak boleh. Hadis lemah menurut jumhur ulama boleh diamalkan dengan tiga syarat dalam fadilah amal. Apa saja? Satu apa? Siapa yang masih ingat? Hadisnya tidak boleh sangat. Dua apa? Inilah kelemahannya kita semua. Kalau ngaji terkadang cuma giting. Kalau giting mah ngaji nguping, enggak mencatat. Yang bagusnya itu kalau ngaji itu buat catatan, catat. Kecuali kalau ente kayak Imam Bukhari, kalau ente kayak Imam Bukhari nggak jadi masalah, apa-apa aja. Imam Bukhari langsung keluar, langsung ingat. Ini enggak. Kalau kita kan langsung dengar, masuk telinga kanan, keluar telinga kanan. penting ke kiri gitu kan, masih ada yang nangkel gitu. Baik, tapi kita lanjutkan. Kaidah ketiga untuk melihat halaman 114. Kebaikan adalah apa yang dianggap baik oleh Allah dan Rasul-Nya, dan keburukan adalah apa yang dianggap buruk oleh Allah dan Rasul-Nya. Saya mau tanya sama antum, siap-siap jawab di antum. Apakah akal bisa mengetahui sesuatu baik atau buruk? Apakah akal bisa mengetahui sesuatu itu baik dan buruk? Siapa yang mengatakan tidak, tolong sebutkan alasannya. Siapa yang mengatakan iya, apa alasannya juga? Atau enggak usah pakai alasan, cukup iya atau tidak, cukup enggak? Diterima ya, saya nanti. Nah, siapa yang mengatakan iya? Antum, yang pakai baju merah, jawab. Jangan bengong, Pak. Cuma iya atau tidak aja udah. Akal bisa mengetahui sesuatu baik atau buruk tidak? Nah, antum mengatakan tidak. Siapa yang mengatakan tidak lagi? Tidak. Tahuilah Pak, manhaj al-sunnah wal jamaah, bahwa akal bisa mengetahui sesuatu itu baik dan buruk. Ini manhaj al-sunnah wal jamaah. Namun akal tidak bersendirian. Namun akal tidak sendirian. Ada perkara-perkara yang dinilai oleh akal baik, tapi menurut syariat tidak. Ada perkara-perkara yang menurut akal tidak baik, tapi menurut syariat baik. Namun ada perkara-perkara yang akal dan syariat sama-sama mengakui itu baik. Baik, jujur, baiknya secara akal. Akal pun mengatakan itu baik. Syariat pun itu mengatakan baik. Akhlakul karimah, akhlak yang baik. Menurut akal baik tidak? Baik. Bahkan ya, akal tidak akan, akal yang sehat tidak akan bertentangan dengan dalil yang sahih. Paham ini baik. Jadi ya, perkataan yang mengatakan bahwa akal tidak tahu yang baik dan yang buruk, ini perkataan sufia. Bahkan ya, ini sama saja menghilangkan keindahan Islam. Kenapa? Karena syariat kita ini bisa dicerna oleh akal akan keindahannya, manfaat dan maslahatnya. Karena itulah Allah turunkan akal, Allah jadikan manusia itu berakal. Pahami ini. Ya. Maka dari itu ya, kuatul Islam azami Allah maka. Dalam masalah ibadah dan agama, harus kita mengembalikan semua kebaikan itu apalah yang menurut Allah dan Rasulnya baik. Sesuatu yang tidak baik menurut akal belum tentu tidak baik menurut syariat. Kaidah ini saya sengaja bawakan Pak, karena di masyarakat kita ini terkadang dan sering kali, bukan cuma terkadang, mereka memandang sesuatu itu dengan akalnya itu kan. Contoh, antum ingkari suatu perbuatan yang antum anggap itu bid'ah. Contohnya, banyak. Sudah saya kupas tadi masalah salawat. Salawat yang bikin-bikin sendiri lafaznya ya, bukan salawat yang jelas ada dalilnya. Apa jawab dia? Ini kan baik. Ya. Ya itu dia. Pak, orang mau melakukan suatu perbuatan biasanya karena dia sebelumnya menganggap baik. Kalau dia menganggap itu buruk, tak mungkin dia melakukannya. Ya enggak? Ya. Dia akan anggap buruk-buruk bagi dia baik. Kalau dia sudah menganggap baik, maka dia akan semangat untuk mengamalkannya. Biasanya seperti itu. Makanya Fir'aun mengaku dirinya baik, tidak? Kita melihat saja dalam surah Al-Mu'min ayat halaman 14. Allah berfirman, qala fir'aun ma uriikum illa ma ara wa ma ahdikum illa sabila rasyad. Fir'aun berkata, aku hanya menunjukkan kepadamu apa yang aku pandang baik, dan aku hanya menunjukkan kepadamu jalan yang benar. Itu kata Fir'aun. Iya, kata Fir'aun apa? Aku hanya mengemukakan kepadamu apa yang aku pandang baik, dan aku hanya menunjukkan kepadamu jalan yang benar. Nah, sekarang jadi masalah. Baik ini kalau dikembalikan kepada setiap orang, bahaya, agama kita hancur. Ya, dalam masalah ibadah. Lia Eden, pernah dengar Lia Eden? Yang kemarin ditangkap. Dia menganggap baik gak perbuatannya? Baik. Orang liberal menganggap baik gak pemikirannya? Baik. Setiap orang yang berbuat ketetapan menganggap baik tidak perbuatannya? Baik. Tapi anak pemotannya sama antum. Kalau orang mencuri, menganggap baik tidak pencuriannya? Hah? Jawab. Orang mencuri menganggap baik tidak pencuriannya? Tidak. Makanya kalau antum tanya pencuri, Pak, mencuri tahu nggak itu haram? Ya, haram. Tapi antum bertanya kepada orang yang melakukan ya suatu ibadah yang tidak diadakan, yang diada-adakan, kamu tahu nggak itu suatu yang tidak diperbolehkan? Enak saja, ini kan baik. Sudah dia. Makanya kata Imam Sufyan ats-Tsauri, bid'ah lebih disukai oleh iblis daripada maksiat. Itu dia. Ia jelas. Ya. Bahkan Syekhul Islam Taimiyah mengatakan bid'ah lebih berat, ya, dari maksiat dengan sunnah dan kesepakatan seluruh. Kenapa? Dan satu sisi, karena orang yang melakukan sesuatu yang diada-adakan pasti menganggap baik. Masa orang berpikir nggak boleh? Masa ini nggak boleh, itu nggak boleh? Nah, sering kali itu. Baik, kekuatan Islam, anas dan yang mawaliyah. Kali lagi, kebaikan adalah yang dipandang baik oleh Allah dan keburukan adalah yang dipandang buruk oleh Allah dan bukan berarti kaidah ini menafikan, meniadakan bahwa akal bisa memandang baik dan buruk, tidak. Mohon dipahami, karena mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah berbeda dengan Mu'tazilah dan Sufiyah. Asy'ariyah, maaf. Sufiyah, Mu'tazilah dan Asy'ariyah. Kalau Mu'tazilah mengatakan bahwa akal berdiri sendiri di dalam mengetahui kebaikan dan keburukan. Bahkan akal lebih tinggi dari Asy'ariyah mengatakan akal tidak bisa mengetahui kebaikan dan keburukan. Semuanya harus diserahkan kepada syariat. Ahlus Sunnah wal Jamaah tengah-tengah antara ini dan itu. Tengah-tengah antara ini dan itu. Jadi kaidah ini mohon dipahami secara benar. Saya berikan kaidah ini hanya sebatas ingin mengomentari banyak orang-orang awam ketika diingkari perbuatan yang mereka ada-adakan dengan perkataan mereka, Pak, ini kan, Pak. Kita katakan sesungguhnya ibadah itu pada asalnya haram. Sampai ada dalil yang memerintahkan. Makanya kita lihat dalam 117. Kaidah keempat dalam urusan ibadah pada asalnya adalah haram sampai ada dalil yang memerintahkan, sedangkan dalam urusan dunia pada asalnya adalah halal sampai ada dalil yang mengharamkan. Ini adalah kemudahan Islam. Islam sangat mudah. Beban yang namanya ibadah pada asalnya ditiadakan. Ibadah itu beban, Pak. Saya mau tanya sama antum. mana yang lebih ringan, mana yang lebih mudah, melakukan atau meninggalkan? Nah, mana yang lebih mudah? Anda mau tanya mantun, mana yang lebih mudah, melakukan atau meninggalkan? Sepakat semua? Melakukan lebih capek daripada melakukan itu beban, meninggalkan itu meninggalkan beban. Makanya aneh kalau ada orang berkata begini, ini aliran kok dikit-dikit bid'ah sih. Susah, ini bid'ah itu bid'ah. Kita katakan Pak, NTN-nya harusnya bersyukur. Kalau dikatakan itu perkara yang tidak ada dasarnya dalam syariat, berarti pada akhirnya tidak boleh dilakukan dulu sampai ada dalil. Kenapa? Melaksanakan itu capek, meninggalkan enggak capek. Melaksanakan itu berat, beban, meninggalkan itu bukan beban. Bukan berarti kemudian kita jadi orang yang mudah mengatakan bid'ah. Oh, ini bid'ah itu tidak. Itu ada kaidahnya, itu ada rambu-rambunya. Orang yang boleh mengatakan ini bid'ah itu bid'ah harus memenuhi dua syarat. Syarat yang pertama, yang menguasai sunnah Rasul. Yang kedua, mengetahui dengan pengetahuan yang dalam, luas pengetahuan. Yang kedua, menguasai ilmu usul bidah. Kan, kalau ente tidak menguasai ini, jangan sekali-kali membid'ahkan kewajiban antum fa'alu allazi kuntum la ta'lamun. Tanya ahlinya kalau kamu tidak tahu. Nah ini Pak, sedikit kita lanjutkan ya. Jadi pada asalnya ibadah itu hukumnya apa? Haram. Dalilnya apa? Hadis. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal yang tidak ada di atasnya apa? Yang tidak ada dalil dari urusan kami ini, dari agama kami. Laisa alaihi amruna, yang tidak ada di atasnya agama kami ini, perkara kami ini, perintah kami ini, maka ia tertolak. Berarti setiap yang tidak ada dalilnya berarti ibadah pada asalnya nunggu dalil. Makanya Pak, ibadah itu hak siapa? Hak Allah. Yang ingin diibadahi siapa? Allah. Berarti Allah yang berhak diibadahi, maka Allah pula yang ingin diibadahi sesuai dengan apa yang Allah cintai dan ridhoi. Yang Allah ridhoi, yang Allah cintai, yang bagaimana? Yaitu yang diwahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Rasul sampaikan kepada umatnya, itu yang benar. Adapun yang tidak benar dicontohkan Rasul dan umatnya, para sahabatnya, itu tidak benar. Barangkali ada orang bertanya, Al-Quran dikumpulkan kapan? Setelah Rasulullah wafat atau masih hidup? Setelah Rasulullah wafat. Bukan, itu kan menunjukkan boleh bikin bid'ah. Mengharapasi Al-Quran itu di zaman siapa? Ada titik, ada patah, kasroh, di zaman siapa? Abu Marik bin Marwan. Di zaman Rasulullah, di zaman sahabat, Al-Quran gak ada titik, gak ada harokat. Bingung aku bacanya. Mana sih, mana hak, mana nak, mana pusing. Berarti boleh dong bikin bid'ah. Dulu para sahabat belajar ilmu usul fikih enggak? Terus kapan baru muncul usul fikih? Berarti boleh dong bikin bid'ah. Terus ilmu mustalah, ilmu-ilmu yang ada dalam Islam, apa itu baru muncul? Iya baru muncul, boleh dong bikin bid'ah. Makanya Pak, di sini kita harus pahami dulu. hakikat apa sih sebetulnya. Makanya salah kalau ada orang berkata bid'ah adalah yang tidak dilakukan oleh Rasul dan para sahabat, salah. Karena tidak setiap yang dilakukan, yang tidak dilakukan Rasul dan para sahabatnya itu bid'ah. Ada kaidah-kaidahnya, cuma waktunya enggak sempat, soalnya panitia saja udah ngobrol. Insyaallah nanti mungkin Ustaz Faisal akan menjelaskan kaidahnya. Yes. Yang jelas Pak, ibadah pada asalnya haram, maka setiap ibadah harus ada dalilnya. Kalau sudah ada dalilnya, itu pun juga harus sesuai dalam 6 perkara. 6, ingat 6. Yang pertama apa? Tempatnya. Yang kedua apa? Waktunya. Yang ketiga apa? Tata caranya. Yang keempat apa? Jumlahnya. Yang kelima? Sebab. Yang keenam? Sendiri. Mudah. Tempat. Jangan bikin tempat sendiri. Orang hajinya ke Mekah enggak. Antum tahu di Sulawesi itu ada sebuah gunung. Di atas gunung itu ada sebuah batu bentuknya kayak Ka'bah. Nah, di situ mereka tawaf. Katanya siapa yang habis tawaf di situ, maka disebutlah haji, apa namanya? Haji, apa namanya kita? Disebut haji. Ini namanya bikin tempat sendiri. Ini wukufnya harusnya di Arafah, ini enggak. Ini wukufnya di Jeddah, salah. Waktu, waktunya harus sesuai dengan syariat, tidak boleh bikin waktu sendiri. Ya. Dan tidak boleh menentukan waktu sendiri. Jumlah demikian pula. Tidak boleh bikin jumlah sendiri. Harusnya subhanallah 33 kali, yang diganti dia 330 kali. Demikian pula ya, tempat apa sebab? Sebab. Antum jangan bikin sebab sendiri, di sini banyak ya. Bikin sebab sendiri. Kalau antum bersin baca apa? Alhamdulillah, jelas sebabnya, ada dalilnya. Ini enggak habis berpendawa. Alhamdulillah. Emang ada gitu doa habis pendawa? Enggak ada. Habis kentut, alhamdulillah. Dengan klaim katanya kan nikmat. Kalau nikmat kan disuruh kita bersyukur kepada Allah. Ya dalil ente umum. Kita lihat praktek Rasulullah dan para sahabat. Ada lagi orang bikin doa, bikin sebab sendiri. Doa menghilangkan bisu dan jerawat. Baca firman Allah, yas'alunaka 'anil jibal, qul yansifuha rabbi nafsa. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang gunung. Katakanlah Allah akan menghancurkannya dengan sehancur-hancurnya. Gunung saja hancur, apalagi di suruh. Ini kan mengejek. Siapa yang pengen anaknya ganteng, baca surat susu. Ya, kalau ibu bapaknya menyon, ya anaknya menyon. Kekuatan Islam. Ya, jenis juga jangan bikin-bikin sendiri. Nah, ini kaidah-kaidah agama ini penting untuk kita pelajari. Sehingga antum bisa menentukan mana ibadah yang benar, mana ibadah yang tidak benar. Antum bisa mengetahui tentang agama yang hak. Makanya jangan dulu mudah menyesatkan orang. Jadi masyarakat kita ini mudah, ya, mudah menyesatkan orang dan mudah menuduh orang. Ya, itu orang gimana sih sedikit-sedikit sesat, sedikit-sedikit sesat, itu sesat, kan? Jadi kontradiktif. Menuduh orang lain mengatakan mudah menyesatkan, dia sendiri juga mudah menyesatkan. Allahu a'lam, saya cukup dulu sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Kewajiban kita yang ini adalah pertama menuntut ilmu Allah, yang kedua rujuk kepada para ulama. Ulama penting. Kemudian bertumbuh-tumbuh dan menuntut ilmu Allah. Ya. Karena sesungguhnya tanpa ilmu agama kita akan tersesat jalan. Sebagaimana antum tidak punya ilmu, antum akan tersesat dalam kehidupan dunia. Ini saja yang disampaikan kepada kita, apa yang saya sampaikan bermanfaat. Bisa dipahami? Barangkali di antara antum ada yang bertanya, apa-apa. Pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya fikih ini nanti dulu, insyaallah mungkin nanti malam kita akan ada kajian lagi untuk menanyakan yang sesuai dengan judul tadi itu, apa tema kita pada pagi hari ini. Menjawab adhan itu hukumnya sunnah. Sebagaimana dalam riwayat Muslim, Rasulullah pernah ketika dia dikumandangkan adhan, ya, beliau tidak menjawab adhan. Sudah berkhusus pernah. Hadisnya, jadi yang menjawab adhan itu hukumnya sunnah. Nah, sekarang jadi masalah ketika dua sesuatu yang dua sunnah bertabrakan. Dua-duanya sunnah, mana yang harus didahulukan? Saya sebetulnya sudah menulis buku yang insya Allah nanti malam saya akan kaji, yang berjudul Meraih Pahala Besar dengan Sedikit Amal. Saya berikan kaidah-kaidahnya dulu. Supaya pada waktu itu kita bisa menilai mana yang paling besar, di antara dua amalan itu yang kita dahulukan. Ya, kita katakan antum jangan sembarangan mengharamkan. Hah? Lihat, kalau memang antum kira-kira memberikan nasihat malah bertengkar sama dia, mendingan antum ditinggalkan saja. Mendingan antum tinggalkan, karena Allah Subhanahu wa Taala berfirman, ya, wa idza qata bihi syai'an fa qala. Itu lebih baik kita tinggalkan saja. Bagaimana seorang istri yang kita nasihati agar hidup secara Islami, namun hingga akhir hayatnya sang istri tetap tidak mau berubah? Apakah suami berdosa? Tidak. Jelas suami tidak berdosa. Allah berfirman, "Allah tadi berdosa, dia berdosa, dia berdosa." Seseorang tidak akan menanggung dosa. Dan dia sudah memberikan nasihat. Allah tahu tidak? Allah tahu dan Allah tidak akan lupa. Makanya, ya, orang yang tidak bisa bahasa Arab, ketika dia ingin berdoa sesuatu yang dia butuhkan, kata dalam salat dan sujud-sujud dia ya, boleh, namun ada hadis lain disebutkan dalam hadis ya bahwasanya perkataan manusia tidak boleh masuk ke dalam salat. Jadi permasalahan apakah doa masuk dalam perkataan manusia atau tidak? Karena ada dalil yang menunjukkan doa, ada dalil. Makanya di sini Imam Ahmad mengatakan lebih baik dalam hati. Itu lebih hati. Itu lebih hati. Tidak boleh. Karena Rasulullah SAW melarang membaca Al-Quran ketika ruku dan sujud. Dan doa dari Al-Quran masuk badannya membaca Al-Quran. Masih banyak doa-doa hadis Nabi SAW yang bisa antum baca. Ada syubhat yang mengatakan bukankah hukum bid'ah sesat? Jika begitu, membukukan Al-Quran juga bid'ah. Sebab mata Nabi Al-Quran tidak dibukukan sendiri. Saya akan bahas. Akhi, dengarkan baik-baik. Sesuatu yang tidak Rasulullah lakukan itu ada tiga keadaan. Apalagi sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah itu ada tiga keadaan. Yang pertama, Rasulullah tinggalkan karena tidak ada pendorongnya. Rasulullah tinggalkan karena tidak ada pendorongnya. Ingat satu. Yang kedua, ada pendorongnya tapi masih ada penghalangnya. Ada pendorongnya tapi masih ada penghalangnya. Ini ingat yang kedua. Yang ketiga, ada pendorongnya dan tidak ada penghalangnya. Ada pendorongnya dan tidak ada penghalangnya. Baik, saya berikan contoh. Di zaman Rasulullah belum dibuat yang namanya ilmu nahwu, ilmu sorof. Nahwu sorof. Mengapa? Karena belum ada pendorong. Karena belum ada. Para sahabat, antum jangan tanya. Para sahabat bahasa Arabnya fasih, saking fasihnya dia tidak butuh pelajaran nahwu sorof. Saking fasihnya bahkan mereka paham mana umum, mana khusus, mana mutlak, mana muqayyad, mana mubayyan, mana mujmal, paham. Nah, ketika pendorongnya muncul, karena di zaman Rasulullah kan belum ada pendorongnya. Ketika pendorongnya muncul setelah Rasulullah wafat dan maslahatnya besar, maka itu boleh dan bukan bid'ah. Kenapa? Karena Rasulullah tinggalkan karena belum ada pendorong. Nah, ketika pendorong itu ada dan maslahatnya besar, itu bukan bid'ah. Maka membuat ilmu nahwu dan sorof bukan bid'ah. Kenapa? Karena itu dalam rangka menjaga syariat. Antum bayangkan, kalau Al-Quran tidak dikumpulkan seperti zaman sekarang, gimana antum bisa membaca Quran? Kalau Al-Quran tidak diharokati, tidak pakai kata, tidak pakai hasrof, tidak pakai titik, antum bisa baca nggak kira-kira? Boro-boro yang nggak ada harokatnya, yang gundul aja nggak bisa, ya kan? Yang gundul aja nggak bisa, gimana yang lebih gundul dari itu? Nah ini, sekarang ada pendorongnya yang kedua, ada pendorongnya, tapi masih ada penghalangnya. Pengumpulan Al-Quran. Kenapa di zaman Rasulullah belum dikumpulkan Al-Quran padahal pendorongnya sudah ada? Karena masih ada penghalangnya, yaitu wahyu terus menerus turun. Masih ada penghalangnya tidak? Masih. Nah, ketika penghalang itu hilang setelah Rasulullah wafat dan maslahatnya besar, boleh tidak? Boleh, dan itu bukan bid'ah. Karena itu diizinkan oleh syariat. Sesuatu yang diizinkan oleh syariat tidak boleh dikatakan itu bid'ah. Yang ketiga, perhatikan. Ada pendorongnya dan tidak ada penghalangnya. Nah, ini yang tidak disyariatkan. Ada pendorongnya, tapi penghalangnya pun juga tidak ada. Rasulullah mampu melakukannya, sementara pendorongnya ada. Maka pada waktu itu tidak disyariatkan. Tidak disyariatkan. Kenapa? Karena ketika ada pendorong dan tidak ada penghalang, tetap Rasulullah tinggalkan, maka itu menunjukkan bahwa Rasulullah tidak menyyariatkan, walaupun dipandang baik oleh manusia. Contoh, banyak contoh di zaman sekarang. Rupa ibadah yang diada-adakan. Rupa ibadah yang diada-adakan. Merayakan ulang tahun Rasulullah. Atau merayakan ulang tahun sendiri. Tidak ada satupun sahabat yang merayakan ulang tahun Rasulullah. Saya tanya, pendorongnya ada enggak? Ada. Apa itu? Cinta kepada Rasul. Penghalangnya ada tidak? Tidak ada. Mereka semua mampu melakukannya. Tapi kenapa tidak dilakukan juga? Itu menunjukkan tidak disyariatkan. Nah, ini kaidah ini. Makanya tidak setiap yang tidak dilakukan Rasul itu jadi bid'ah. Paham? Tidak setiap yang tidak dilakukan oleh Rasulullah itu tidak boleh. Namun harus dilihat tiga keadaan. Yang pertama, tidak dilakukan Rasulullah karena belum ada pendorong. Yang kedua, ada pendorong tapi ada peng. Yang ketiga, ada pendorong dan tidak ada penghalang. Adapun yang dua, yang pertama, kalau pendorongnya ada dan sangat maslahatnya besar, jadi boleh. Kaidah-kaidah ini akan memberikan kepada antum kemudahan dalam memahami. Ya. Saya hanya sebatas memberikan kepada antum kaidahnya aja. Antum bisa praktekkan kepada banyak perkara-perkara di zaman sekarang yang diadakan. Ketika ada sebuah hadis yang sahih, sedang isi hadis itu berbeda dengan isi ayat Al-Quran, apakah derajat hadis tersebut bisa dibatalkan? Kalau ada hadis yang sahih, seakan-akan bertentangan dengan isi Al-Quran, apakah hadis itu jadi sahih? Apa hadis itu jadi batal atau dhaif? Kita katakan yang dhaif itu pemahaman dan akal ente. Karena Al-Quran tidak akan bertentangan dengan hadis yang sahih. Al-Quran tak akan pernah bertentangan dengan hadis yang sahih. Kalau antum kira itu bertentangan, akal antum yang tidak paham. Saya berikan contoh. Ada hadis seorang sahabiat datang ke Rasulullah dan berkata, "Hei Rasulullah, ibuku pernah bernazar mau haji, tapi keburu meninggal dunia. Apakah boleh saya hajikan untuk ibuku?" Kata Rasulullah, "Boleh. Bagaimana pendapatmu kalau ibumu punya hutang? Kira-kira kamu wajib bayar enggak?" Demikian pula, hutang kepada Allah lebih layak wajib dibayar. Nah, ada orang berkata begini, hadis ini bertentangan dengan Al-Quran. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Seseorang tidak akan mendapatkan kecuali apa yang dia usaha. Bagaimana si anak mau menghajikan orang tuanya? Sementara seseorang tidak akan mendapatkan kecuali apa yang dia usahakan. Bagaimana orang tua akan mendapatkan hasil usaha anaknya? Akhirnya hadis ini dianggap lemah. Demi Allah, saya pernah langsung mendengar dari orang seperti itu berkata, sebetulnya dalam Sahih Bukhari banyak hadis lemah. Sebetulnya kata dia, banyak hadis dalam Sahih Bukhari banyak hadis lemah. Saya tanya, Pak, hadis yang lemah yang mana? Di antaranya dia sebutkan hadis itu. Saya katakan mungkin yang lemah pemahaman antum. Hadis itu sahih secara sanad. Saya jawab, saya katakan kepada dia, saya jawab. Wa alaika lil insan. Ayat itu berbunyi wa alaika lil insan. Lam di sini lam apa? Dia enggak bisa jawab. Lam apaan? Enggak tahu. Bagaimana KMT mau mengatakan ayat ini bertentangan dengan hadis? Sementara saya tanya lam tadi di sini lam apa enggak tahu. Makanya jangan sok tahu. Lam di sini di samli artinya untuk kepemilik. Kalau kita artikan begini, seseorang tidak akan memiliki kecuali apa yang ia usahakan. Yang ditiadakan oleh ayat ini adalah kepemilikan, memiliki, namun tidak meniadakan intifa, mengambil manfaat dari orang lain. Pahami itu baik-baik. Jadi hadis itu tidak bertentangan. Yang kedua, kata saya, anak hasil usaha orang tua bukan? Hasil usaha orang tua. Karena Rasul bersabda, al-waladu min kasbi abi, anak itu hasil usaha orang tuanya. Makanya kalau anak menghajikan orang tua, jelas sampai tidak? Oh, jelas sampai. Nah disinilah ya, terkadang orang menganggap ada hadis sahih bertentangan dengan Al-Quran, langsung dibatalkan dan ditolak hadis sahih itu. Padahal yang tidak sahih itu apanya? Akalnya, pemahamannya yang kurang paham. Makanya tuduh dulu akal kita, jangan-jangan sayangnya tidak sampai. Saya kira cukup sampai di sini. Subhanallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.